Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, kemudian khususnya untuk semua teman-teman yang menyaksikan streaming video maupun mendengarkan streaming radio, terkhusus untuk teman-teman yang berada di Korea yang meminta izin untuk ikut menyiarkan langsung majelis ini di masjid-masjid mereka, selamat bergabung di Majelis Ar-Raudhah di malam hari ini dari kota Solo. Dan untuk teman-teman yang ada di Singapura, di Malaysia, di Mekah, di Jeddah, yang mengirimkan SMS menyatakan kalau beliau-beliau juga ikut majelis ini, saya nyatakan selamat bergabung dengan Majelis Ar-Raudhah. Semoga semuanya benar-benar berada di Taman Surga insyaallah, yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Dan insyaallah kalau kita udah sering masuk ke dalam Taman Surga, insyaallah itu pertanda kalau kita adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, dan insyaallah tanpa hisab. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan, ada suatu jalan, dia berjalan di jalan itu, yaltamisu fihi ilman, perjalanannya dilakukan untuk mencari ilmu, bukan yang lain, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini punya banyak makna. Di antaranya adalah orang yang suka mencari ilmu, maka ia akan dibawa oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang akan membawanya ke surga. Dan ia dimanapun berada akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membimbingnya ke surga. Insyaallah kita semua termasuk manusia-manusia yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat mengkaji bersama di sini, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ya hadirin, kita akan belajar sekarang bagaimana alam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya, bagaimana alam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Bagaimana kondisinya? Satu hal yang perlu kita ketahui, kalau misalnya ada temanten akan masuk ke rumah mertua atau calon mertua, ya, pada hari A ditentukan pernikahan. Kemudian temanten lelaki dibawa masuk setelah akad nikah ke rumah mempelai wanita. Di situ disiapkan yang namanya kamar temanten, betul? Ya, disiapkan kamar temanten. Siapapun orangnya, semiskin apapun dia, akan dipersiapkan kamar temanten. Dan kamar itu dikatakan kamar temanten karena di sana ada hiasan yang khusus, tidak seperti kamar biasanya. Biasanya mungkin cuman bersih, kalau kamar temanten super bersih. Kalau biasanya mungkin cuman harum, kamar temanten super harum. Kalau biasanya catnya begitu, kamar temanten biasanya catnya diperbarui, dan seterusnya, itu untuk menyambut temanten ya masuk ke rumah mertua. Lalu bagaimana Allah memperlakukan alam ketika alam itu akan diisi oleh manusia yang paling dicintai oleh Allah? Coba bayangkan seperti apa kira-kira. Bumi akan kedatangan manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling mulia. Kiranya malam hari itu buminya biasa-biasa atau luar biasa? Ya, kira-kira buminya berdandan atau enggak berdandan? Contoh yang sederhana, ya. Sayyidatuna Syafa itu mengatakan ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ya, Khalid Syafa, Rasulullah SAW jatuh ke tangan saya, maksudnya saya yang menerima. Ya, saya yang menerima bayi Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Rasul lahir itu ada ibu bidannya. Ada ibu bidannya yang bantu proses persalinan. Jatuh ke tangan saya pegang. Saat itu muncul cahaya dari ruang di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Yang dengan cahaya itu saya bisa melihat. Ini orang biasa masuk Islam belum. Ya, karena Rasul sendiri belum diangkat jadi Rasul. Artinya belum ditugaskan untuk menyampaikan risalahnya. Walaupun beliau sudah menjadi Rasul sejak zaman dahulu kala. Yang non-Muslim saat itu bisa melihat kerajaan Romawi Persia dari kota Mekah berkat cahaya yang menjulang dari ruangan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kalau begitu kira-kira kelahirannya Rasul SAW itu sama tidak dengan kelahiran saya dan panjenengan? Hah? Siapa yang lahir kamarnya terang benderang? Ada lampu. Ada, tapi pakai lampu. Ketika Rasul SAW lahir, maka beliau dikatakan Huwan Nur. Beliau adalah cahaya. Makanya cahaya ini membentang kerajaan Romawi Persia. Itu menunjukkan kalau nanti dakwahnya Rasul SAW akan sampai ke sana. Ya, akan sampai ke sana. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang menarik. Ketika Rasul SAW itu dilahirkan, sebagaimana yang sudah sering saya sebutkan, bahwasannya di tahun di mana dilahirkannya Rasul SAW, tidak ada bayi perempuan yang lahir. Semua bayi yang lahir itu wanita yang mengandung melahirkan anak laki-laki. Jadi baru tahun itu dunia tidak ada produksi wanita. Jadi rumah sakit kalau ada ya, itu jelas bingung. Setiap yang lahirkan laki, setiap yang lahirkan laki, setiap yang lahirkan laki. Kenapa? Tashrifan lahu sallam, demi memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Ketika beliau dilahirkan, semua wanita yang mengandung semuanya melahirkan bayi laki-laki. Apa hikmahnya? Dulu sudah pernah saya terangkan. Nabi kita Muhammad SAW itu di Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita masih ingat bagaimana orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah itu kalau ada bayi perempuan yang lahir, mereka seperti dapat malapetaka yang luar biasa. Punya anak perempuan, mereka merasa dapat malapetaka yang luar biasa. Makanya kalau zaman sekarang ada bapak yang kemudian dapat anak perempuan sedih, berarti termasuk orang, bukan saya yang ngomong. Ya. Jadi kalau gak pengen kayak orang jahiliyah, kalau dapat anak perempuan, mestinya senangnya luar biasa. Karena itulah Rasulullah SAW, anak laki-lakinya meninggal, ya kan? Dan tersisakan satu putri beliau, yaitu Fatimatuz Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Di mana saudarinya, Ummu Kulthum dan yang lain, meninggal duluan juga. Ya, meninggal dan keturunannya putus gitu ya. Tapi yang keturunannya gak putus, yaitu Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra ini sampai sekarang keturunannya tetap ada. Itu untuk menunjukkan apa? Di antaranya hikmahnya bahwasannya Islam itu mengajarkan agar kita memuliakan anak perempuan. Jangan meremehkan anak perempuan. Nah, panjenengan kalau istrinya hamil pilih anak laki atau perempuan? Dr. Hermansa ini dapat kemuliaan dari Allah. Empat semuanya perempuan. Ya, empat semuanya perempuan. Gak tahu nanti yang kelima. Nah, gak tahu yang kelima nanti laki atau perempuan. Makanya di dalam hadis disebutkan, di hadis ya, banyak disebutkan, orang yang keluar cari rezeki untuk anak perempuannya dijamin masuk surga. dapat pandangan, dapat rahmatnya Allah, jaminan masuk surga. Kalau dia kemudian bisa mendidik anak perempuannya itu sampai usia baligh, dididik, dijaga, ya, dinikahkan, maka orang tuanya dapat surga. Orang tuanya dapat surga. Karena apa? Anak perempuan itu tidak gampang merawatnya. Tapi kalau anak laki kok enggak anu ya? Enggak ada jaminan seperti itu ya. Makanya wahai ibu-ibu, beruntung Anda menjadi wanita, Bu. Beruntung enggak, Bu? Kok diem? Ya. Di hari dimana Rasul dilahirkan, bayi laki-laki yang lahir, gak ada bayi perempuan. Hubungannya apa? Karena Rasul diutus sebagai rahmat untuk alam semesta, maka tahun dimana Rasul dilahirkan tidak boleh ada pembunuhan kepada bayi perempuan. Gak ada pembunuhan kepada bayi perempuan. Begitu Rasulnya datang ke bumi ini, hentikan pembunuhan pada bayi perempuan. Makanya yang lahir semuanya bayi laki-laki. Baru hari itu di dunia ya. Yang banyak adalah bayi laki-laki. Itu diantara hal-hal yang menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga, ini saya bahas umum dulu ya. Di antaranya di Persia itu ada satu api. Kita tahu orang Persia mereka nyembah api. Atau agamanya disebut Majusi. Ya, Majusi itu kaum penyembah api. Panjenengan kalau baca buku ya, di situ ada Majusi berarti penyembah api. Enggak tahu itu dewanya dewa apa itu ya. Kalau orang Yunani ada dewanya itu dewa api itu apa gitu kan? Para penyembah api. Dan mereka itu punya satu api yang udah 1000 tahun lebih apinya enggak pernah padam. Nyala terus 1000 tahun lebih. Hari di mana Rasul dilahirkan, begitu Rasul itu lahir, apinya padam. Apinya padam. Semua heran. Ada apa ini? Kok sampai api, Pak? Padam. Bayangkan Tuhannya mati. Repot kan? Ini ada sedikit cerita tentang penyembah api ini, Majusi ya. Mau enggak dengar ceritanya? Ada apa ya cerita ya? Sedikit. Ada seorang ulama punya tetangga, tetangganya penyembah api. Ulamanya pengajian, muridnya banyak. Ya, mungkin ya kalau saya kan bukan ulama, cuman ustadz ceramah gitu aja. Ulama belum, jauh ulama. Ulama itu Imam Syafi'i. Ya seperti pengajian begini, kebetulan ulama itu punya tetangga, tetangganya penyembah api. Nah, tetangganya ini punya bisnis. Bisnisnya cukup besar. Hari itu sang tetangga yang nyembah api kebetulan semua barang yang dia pesan ya berkontainer-kontainer kalau sekarang di tengah jalan dirampok orang. Di tengah jalan dirampok orang habis tidak tersisa apapun. Jadi modal keuntungan semua habis. Itu kalau panjenengan kira-kira jeglek mboten. Langsung kan stres kan ya. Pusing, mikir macam-macam. Sebagai tetangga yang baik, ulama ini hari itu hari pengajian. Sebagai tetangga yang baik, maka sang ulama berkata kepada murid-muridnya, hari ini pengajian libur. Kita pindah pengajiannya, mampir ke rumah tetangga saya. Tetangga saya lagi kena musibah. Yuk ikut sama saya untuk menyatakan turut berbela sungkawa. Masya Allah, longgong buatan ini. Angka kan? Bukannya senang. Wah, rasa no. Kan, ini bukan ahlak, bukan ahlak muslim. Muslim yang baik, lihat siapapun kena musibah, tidak so. Enggak senang. Ya, enggak senang lihat orang kena musibah. Maka mampir, ngajak murid-muridnya. Kaget nih, si Majusi. Kok ustadznya mampir ke rumahnya bawa rombongan. Ya, mau apa namanya, masuk. Mau disambut luar biasa. Silakan duduk, diperkenalkan. Pengen apa? Udah, kami datang enggak mau ngerepotkan panjenengan ya. Kami enggak mau merepotkan panjenengan. Kami cuman pengen menyatakan turut berbela sungkawa. Kalau ada yang bisa saya bantu apa, kami mau bantu. Kami mau bantu. Jawabannya si Majusi, "Oh, kalau barang-barang saya yang dirampok enggak jadi masalah. Yang dirampokkan cuman barang saya. Yang penting agama saya enggak ikut terampok." Wow. Ini nakon ini. Kalimatnya bagus ya. Ustadznya langsung ngomong sama murid-muridnya. Catet, catet. Ini ilmu ini ya. Duit hilang enggak apa-apa, yang penting sholat tetap jalan. Nah. Cakep ini muslim ini. Ini ilmu Islamnya kan ya? Ya, jabatan hilang enggak apa-apa, yang penting agamaku tetap Islam. Ini muslim yang benar, jangan agama hilang enggak apa-apa, yang penting pangkat naik, ngawur. Ya kan? Atau agama hilang enggak apa-apa, yang penting dapat anaknya orang. Na'udzubillah min dzalik. Agama jangan dijual dengan apapun. Ya, Islam kita jangan dijual dengan apapun. Seburuk apapun kita, jangan pernah menjual agama kita. Nah ini si Majusi mengatakan, Saya bersyukur. Yang dirampok cuma harta saya, bukan agama saya. Ustaznya dengar si Majusi punya ucapan seperti itu, ngomong, Pak, mohon maaf. Bapak ini umur sudah 70 tahun lebih. Kenapa enggak ikut saya masuk Islam? Jadi bilang jangan kerampok agamanya. Sekarang nih ulamanya berusaha nyadarkan nih. Nah, lihat orang baik kan. Bapak kenapa enggak masuk Islam? Syahadat tak mudah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah majlis kita ini udah kedatangan 4 mu'alaf yang syahadat di tempat ini ya. Alhamdulillah. Barusan kemarin siang ada satu juga yang syahadat persis di depan saya sini. Ya, seorang bapak-bapak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka si Majusi ngomong, oh, gak bisa. Saya ini nyembah api, karena api itu sumber kehidupan di muka bumi. Gak ada api, manusia gak bisa makan. Betul atau betul? Ini logikanya seperti itu. Ya benar, tapi salah. Katanya ulamanya, begini Pak, daripada kita repot-repot berdebat, yuk kita buktikan saja. Bapak nyembah api 70 tahun lebih. Saya nyembah Allah Ta'ala. Coba kita masing-masing praktek, api itu jadi teman panjenengan enggak kira-kira? Di dunia ini aja kira-kira bisa berteman enggak? Apinya coba tangannya panjenengan itu dimasukkan dalam api. Ini kan ada tungku api yang panjenengan sembah. Jadi ada di rumah orang Majusi terus ada api yang selalu menyala. Coba tangannya Bapak dimasukkan ke dalam api, hasilnya apa? Tangan saya dimasukkan ke dalam api, hasilnya apa? Kata si Majusi, benar juga ya. Kalau di dunia saya udah dibakar, apalagi nanti di akhirat. Pikir gitu dia. Maka si Majusi masukkan tangannya ke dalam api. Kontan, melonyoh. Wah, kebakar tangannya. Nah, murid-muridnya penasaran, ini ustaz saya nekat bener nih. Api dilawan. Maka sang ustaz, sekarang giliran saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya dimasukkan ke dalam api. Hasilnya, tangan dibulak-balik, dibuat mainan ya. Sedikit pun tidak terbakar. Terus ngomong begini, Pak, Bapak nyembah api 70 tahun. Coba lihat perlakuan api sama Bapak. Tangan Bapak dibakar. Saya yang gak pernah nyembah api, tangan saya tidak terbakar. Karena saya menggunakan nama Allah. Maka si Majusi langsung mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Setelah syahadat, si Majusi yang udah jadi mu'alaf, meninggal dunia. Ustadznya langsung jatuh pingsan, wajahnya pucat, keringat dingin. Ya, seperti orang yang kena serangan jantung. Dipegang, muridnya bingung semua. Ini jangan-jangan ada dua jenazah langsung keluar nih dari rumah ini ya. Langsung keluar, dipegang, takut nih. Akhirnya, siuman si Ustaz, muridnya nanya, alhamdulillah Ustaz siuman, apa yang terjadi ke Ustaz sampai seperti ini? Dijawab sama Ustaznya, murid-muridku, beberapa menit yang lalu, Majusi ini calon penghuni neraka abadi. Calon penghuni neraka abadi. Beberapa menit yang lalu, Allah beri dia hidayah, dia masuk Islam, semua dosanya selama jadi Majusi diampuni oleh Allah, dia sama sekali tidak punya dosa. Sama sekali tidak punya dosa. Dan kebaikan-kebaikannya selama menjadi Majusi menurut sebuah pendapat itu nanti kalau masuk Islam kebaikannya dikasih pahala. Ya, dikasih pahala. Begitu dia selesai syahadat, meninggal dunia, tempatnya surga. Nah, kalau saya sudah sekian puluh tahun saya menyembah Allah, saya takut kalau nanti nasib saya kualik. Saya takut nanti kalau nasib saya kualik. Kalau ujung-ujungnya saya keluar dari Islam, akhirnya yang tadinya calon penghuni surga kekal, jadi calon, bukan lagi calon, jadi penghuni neraka selama-lamanya. Saya takut sama Allah, pingsan lagi. Itu ulama. Itu ulama. Kalau ini, oelama. Ulama gitu ya. Oelama. Itu ulama seperti itu. Nah ini, Majusi itu hidupnya nyembah api. Ini cerita-cerita dulu boleh ini ya. Biar kita ngerti itu ya. Bagaimana agama-agama yang ada semasa Rasulullah SAW dilahirkan. Selain Yahudi dan lain sebagainya, itu ada Majusi. Dan Majusi itu diversi. Ya, pusatnya diversi. Nah, termasuk diantaranya, masih ingat kisah tentang perampok. Perampok yang merampok di sebuah kawasan di hutan. Ada satu orang bersama rombongannya mau pergi keluar kota harus lewat hutan. Dia bawa emas satu kain ya, dibungkus entah berapa kilo. Terus dia ingat sorban sekarang ya, dibungkus sorban. Dia ingat ini kalau masuk hutan ini kelihatannya waktunya ada perampokan ya. Waktunya ada perampokan. Biar selamat, dia mampir ke satu gubuk di luar hutan. Ada gubuk, di gubuk itu ada orang tua. Pak, mohon maaf, saya mau titip bungkusan saya, boleh. Nanti kalau saya keluar dari sini, berapa hari lagi, akan saya ambil. Oh boleh, silahkan, diserahkan. Masuk hutan, semua rombongan dirampok, habis-habisan. Nah yang titip tadi, selamat. Kenapa? Gak bawa apa-apa. Yang gak bawa apa-apa. Sekarang ini kan lagi musim perampokan ya. Di Sragen ada perampokan. Kemudian di mana? Gunung Kidul ya. Ada perampokan seperti diberitakan. Makanya ibu-ibu hati-hati ya. Jangan pakai perhiasan yang menyolok. Udah enggak zamannya ibu-ibu pergi pakai emas-emasan itu ya. Saya sarankan tuh kalau punya emas jangan disimpan di lemari. Dijual saja. Ya, emas disimpan di lemari keliru, dipakai juga enggak bisa. Kalau cuma untuk tampil indah, beli saja itu yang ketoke koyo emas. Kan orang sekarang mendingan penampilan bukan emasnya kan? Kan seperti itu, kayak kuning-kuning gelap itu kayak emas. Pakai saja yang kayak emas, emasnya dijual. Nanti akan saya kasih contoh ya, cerita tentang orang yang jual harta bendanya. Silahkan ditiru. Mau niru atau tidak niru? Nanti ceritanya belum selesai ya. Nah, masuk hutan, dirampok. Berapa hari kemudian, keluar dari hutan, mampir ke rumahnya bapak yang orang tersebut titip mas-masannya tadi ya. Ternyata ketika mampir kaget. Kenapa kaget? Ternyata di rumah gubuk itu lagi berkumpul seluruh kawanan perampok yang ngerampok dia di hutan. Loh. Kok kumpul di sini semua? Jangan-jangan ini markasnya nih. Jangan-jangan markasnya. Dan di situ lagi mabuk-mabukan, gitar-gitaran. Dia lihat sekeliling ada satu bapak tua yang dititipi emas lagi sholat. Bapak itu lagi sholat. Maka dia tanya sama teman-temannya yang perampok tadi ya, Semarang perampok. Itu yang tua itu siapa lagi sholat? Itu pimpinan kami. Waduh. Ini belum dirampok, udah kerampok ini. Itu pimpinan kami. Kok dia sholat, kenapa? Oh, dia meskipun perampok, ini jam sholat duha. Dia lagi sholat duha. Ini perampok keren ini. Kalau kenal Ustaz Yusuf Mansur, ini buat iklan ini. Maksudnya sholat duhanya ya. Walaupun perampok aja masih sholat duha. Setelah itu selesai sholat duha, yang lain pada makan, yang satu ini gak makan. Berarti kan gak makan. Nanya lagi. Pimpinan kamu kok gak ikut makan, kenapa? Ini kan hari Senin. Ada apa hari Senin? Dia puasa Senin Kemis. Ini bingung ini. Mulai bingung ya. Mimpin ngerampok tapi Senin puasa, Kemis puasa. Kemudian kalau waktu duha sholat duha gak kuat. Sudah ini pokoknya menang kalah, saya mau harus maju ngadep bapak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tunggu sebentar. Mau ngambil titipannya ya? Tambah bingung. Mau ngambil titipannya. Tunggu sebentar. Masuk rumah, bawa bungkusan tadi, bungkusannya masih persis, belum disentuh. Belum dibuka. Kembalikan. Nih, titipan kamu. Ngomong nih yang titip. Bapak enggak buka isi bungkusan ini? Tidak. Loh kenapa? Kan jadi muslim disuruh amanat. Kamu titipi saya harus bisa jaga amanat. Ya, ini amanatnya titip, sekarang sudah saya kembalikan. Sudah saya kembalikan. Bapak tahu enggak isinya apa? Enggak tahu. Mau saya enggak buka. Ini isinya emas, Pak. Ya, ini isinya emas. Saya mau nanya sama Bapak. Bapak mimpin merampok? Betul. Bapak yang ngajari mereka semua merampok? Benar. Kenapa Bapak sholat duha? Yang larang siapa? Emangnya perampok gak boleh sholat duha? Ayo, bingung gak ini? Emangnya perampok gak boleh sholat duha? Bapak puasa Senin Kamis? Iya. Loh, kenapa Bapak puasa, Pak? Kan Bapak mimpin ngerampok loh. Siapa bilang? Coba taruh satu hadis. Perampok dilarang Senin Kamis. Gak ada. Tidak ada larangan untuk Senin Kamis. Lalu, maksud bapaknya apa? Kan sia-sia. Sia-sia bapak merampok, ini pahalanya, ini semua akan hancur. Akan musnah. Dijawab sama perampoknya. Saya ngerti merampok dosanya besar. Saya tahu. Saya ngerti banget itu. Cuman saya sisakan waktu untuk berdamai dengan Allah. Siapa tahu, gara-gara saya puasa, saya sholat duha, Allah kasihan sama saya diberi hidayah biar tobat. Mumet ya, ini perampok alim ini. Ini alim bener ini perampok. Saya diberi hidayah biar tobat. Jangan ditiru loh ya. Jangan ditiru ngerampok begitu bukan. Ini cerita belum selesai, kalau dipotong kan bahaya ya. Terus, nah terus gimana? Ya, saya pengen tobat, cuma saya masih kalah dengan nafsu saya. Saya bisanya sholat duha, ya sholat duha. Bisanya saya Senin Kemis. Kalau ngerampok masih kalah nafsu, ya saya sedih, tapi ya masih begitu. Ya masih begitu. Akhirnya ya udahlah, berkarep mus, pokoknya masku balik kan begitu aja ya. Terima kasih, pergi dia. Pergi, ternyata beberapa tahun kemudian, ini yang titip emas tadi, pergi haji. Ketika tawaf, dengar suara orang lagi nangis, ya Allah nangis. Ini suaranya dan wajahnya kok saya kenal ya. Dilihat, ini pimpinan perampok yang saya kenal dulu ini. Kok cek tawaf deh? Ngapa meneng gitu kan? Nah, siapa lagi nih? Akhirnya diselesaikan tawafnya, selesai menepi gitu kan, ditunggu, kemudian dihampiri. Pak, masih ingat saya? Kamu siapa? Saya yang titip emas waktu itu. Oh iya, ingat. Bapak ini sekarang ngapain? Haji. Terus kok Bapak bisa haji gimana? Alhamdulillah, dulu kan saya minta damai sama Allah. Ternyata perdamaian saya diterima sama Allah. Saya diberi hidayah sehingga saya bisa tobat. Oh nanti dulu Pak. Bapak tuh kalau ngerampok tobatnya enggak gampang loh Pak. Tobatnya enggak gampang. Bayangkan Bapak itu ngajari orang maling Pak. Merampok. Jadi kalau setelah itu dia lulus, dia ngajari orang lagi, Bapak dapat dosanya. Oh alhamdulillah. Saya itu walaupun perampok, perampoknya bukan sembarangan perampok. Gimana? Saya profesional, enggak semua orang saya rampok. Terus yang saya rampok cuma sing sugih-sugih. Ya, yang kaya. Nah, terus yang kaya yang bagaimana Pak? Saya bapak rampok kan? Oh, nanti dulu. Setiap orang yang mau saya rampok, itu saya lihat ya, sing sugih, pelit, petut gitu kan? Bakhil. Masuk daftar saya itu. Dan saya setiap kali ada orang yang saya rampok, itu yang saya rampok korban itu alamatnya di mana, jumlah harta yang dirampok berapa, semuanya saya bukukan dengan rapi. Perampok punya pembukuan, keren. Ya, saya bukukan dengan rapi. Nah terus, Pak belum selesai masalahnya Pak. Bapak harus, iya. Saya harus mengembalikan semua hasil rampokan tersebut. Nah terus Bapak kembalikan? Enggak. Lah kok bisa? Terus entek. Udah habis. Nah terus bagaimana cara tobatnya Pak? Ya saya datangi, kan saya punya alamatnya. Saya punya alamatnya. Nanti kalau Bapak ditangkap, dipukulin, ya udah, saya niat tobat, mau mati sekalipun enggak apa-apa, kan mati masuk surga, udah niat tobat kok saya. Oh, ini keren ini. Datang dia, cerita, saya datangin setiap orang. Saya ingat wahyu Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang benar-benar berjuang di jalan kami, yang berjuang pada kami, kata Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana. Akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Menurut satu tafsir, la ma'a bukan dari kata-kata lam taukid dan ma'a, tetapi la ma'a dalam arti fi'il madhi yang artinya memancarkan cahaya. Jadi bisa diartikan di dua. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah akan menjadikan orang-orang yang suka berbuat kebajikan, cahayanya bersinar terang. Jadi artinya bisa dua. Maka setiap orang yang saya datangi, saya cerita, maaf, Bapak ingat dulu pernah kerampokan sekian-sekian. Iya, saya yang mimpin. Oh, berani ngaku gitu? Saya yang mimpin. Tolong saya dimaafkan dan diikhlaskan. Dan terus terang uangnya udah habis semua. Kalau Bapak membawa saya ke pihak yang berwajib, saya siap menjalani hukuman. Karena ketulusannya ini benar-benar tulus, gak main-main. Setiap orang yang ditemui, hatinya dibuat luluh oleh Allah. Hatinya dibuat luluh oleh Allah. Udah, saya maafkan kamu. Saya maafkan kamu. Setiap orang seperti itu. Bapak, selesai. Semua orang maafkan? Iya. Belum selesai, Pak. Murid-murid Bapak gimana? Murid-murid. Nah, ini bagian tersulit. Saya kumpulkan, alhamdulillah, semua murid saya yang muslim ikut tobat bareng saya. Loh, emangnya murid Bapak ada yang non-muslim? Ada. Siapa? Dua orang majusi. Yang dua orang ini mengatakan, kamu mau tobat, terserah. Kami tetap akan merampok. Bingung saya ini, ngadepi yang dua ini. Akhirnya saya datangi mereka berdua di rumahnya. Karena ini kan dua orang ini sangat bersahabat, tinggal di satu rumah. Saya datangi rumahnya. Tok, dibuka. Mau apa kamu kesini? Kamu kan udah tobat, gak mau merampok lagi. Iya, saya mau ngajak kamu untuk tobat. Jangan merampok. Bapak ini benar-benar tobat kok. Iya, saya benar-benar tobat. Saya pengen kamu ikut tobat. Saya mau tobat, kami mau tobat. Syaratnya satu. Apa syaratnya? Tuh, depan rumah kami ada bukit pasir. Ada bukit pasir. Sebelum matahari terbit, harus Bapak pindahkan ke pojok sebelah sana. Ini bukit pasir yang sangat besar. Suruh pindahkan jarak kira-kira mungkin 400 atau 500 meter. Jawabannya apa? Siap. Jawabannya? Siap. Kalau pakai akal, neko-neko, selama mungkin, kan begitu. Jawabannya, siap. Si majusi bingung. Kok jawabannya siap? Dilihat, kenapa? Langsung jalan ke arah bukit pasir, dengan dua telapak tangannya, diambil pasirnya, jalan 500 meter, taruh ke sana. Balik lagi, diambil, taruh ke sana. Si majusi ngakak, oh gendeng jalan. Ya kapan rampungnya gitu kan. Tapi nunjukkan semangatnya luar biasa, untuk ngajak murid-muridnya bertobat. Hasilnya apa? Sebelum subuh, bukit pasir itu udah pindah. Kok bisa? Allah ngirimkan angin ribut, puting beliung, dibawa sama Allah, pindah ke sana. Orang yang tobat itu sakti. Ya. Orang yang tobat itu sakti. Orang yang tobat itu kekasih Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat, suka bertobat, dan orang yang suka bersucikan diri, membersihkan diri, mensucikan diri. Nah ini, buka, tok-tok, iya, udah pindah bukit pasirnya. Oh, nanti dulu. Tolong coba ambilkan emas yang ada di bawah permadani kami, depan tungku api di mana kami ibadah, nyembah api. Di situ ada permadani, ambilkan emas. Satu bungkah emas di bawah situ. Oh iya. Masuk, permadani dibuka, diambil. Lihat itu juga, ini emasnya. Majusinya berdek. Berdek sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Justru saya kaget kata dia. Kok tahu-tahu bukan cuma enggak berhenti, apa namanya? gak berhenti merampok, justru masuk Islam. Itu yang buat saya bingung, kenapa masuk Islam? Saya nanya, tuh kamu kok syahadat masuk Islam, kenapa? Itu tadi yang saya taruh di bawah perbadani, batu, bukan emas. Saya cuma pernah dengar, orang kalau tobatnya tulus, batu dipegang bisa jadi emas. Jadi panjenengan kalau megang batu, tetap batu belum tulus. Kalau zaman dulu mungkin batu dipegang jadi emas. Kalau zaman sekarang orang tersebut tangannya penuh barokah. Dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang tobatnya beneran itu nanti rezekinya itu dari semua arah mendatangi dia. Ya, tergantung dia. Dia kalau pengin sugih ya sugih, pengin melarat ya melarat. Karena buat orang yang seperti itu sugih bukan sebuah cita-cita lagi. Cita-citanya adalah ketentraman jiwa. Iya, yang penting jiwanya tentram. Gak pengen apa-apa lagi dia. Gak pernah ngerasakan semua kok. Jadi gak pengen apa-apa lagi. Yang diinginkan cuma jiwanya tentram dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Waktu saya berapa ya? Mungkin sekitar 10 tahun atau 15 tahun. Saya lupa ya. Di antara 10 sampai 15 tahun yang lalu. Ada anak muda yang datang ke rumah saya. Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau ketemu Ustadz, ada perlu penting. Anak muda, anak-anak. Saya mau keluar. Ini udah motor dari keluar. Kita perlunya lama sebentar. Cuma sebentar Ustadz. Di sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya saya duduk di jalan, gitu ya. Duduk di jalan Siloni, di pinggir jalan itu depan rumah saya di Semanggi itu. Duduk, dia juga duduk, sama duduk di pinggir jalan. Ada apa? Saya mau minta maaf Ustadz. Minta maaf, kenapa kamu gak punya salah sama saya? Saya punya salah sama Ustaz. Ustaz masih ingat gak berapa tahun yang lalu ketika Ustaz awal-awal SMP, awal-awal SMA. Ustaz baru pindah ke rumah sini. Iya. Itu kan pernah jemur seragam-seragam dan baju-baju seragam. Iya. Kan waktu itu hilang. Tali ya kuy. Coba diingat-ingat. Ingat-ingat. Oh iya iya, betul-betul. Saya pernah kehilangan celana panjang sekolah, seragam sekolah. Bener. Iya. Malingnya saya. Malingnya saya malingnya Ustaz. Tolong saya dimaafkan Ustaz, tolong diikhlaskan. Kalau suruh ganti mau saya ganti. Ya, saya tanya, nah sekarang kamu ngapa? Kerja Ustaz. Ya udah, lanjutkan kerjanya. Jangan tergoda untuk mencurilah lagi. Sing ilang kuwi aku iling wae ora, ya, tapi mikiri yo ora, udah saya ikhlaskan lillahi ta'ala. Jadi sekarang jaga, jangan sampai mencuri lagi. Yang buat saya takjub, bagaimana dia datang ke rumah saya, padahal saya kenal orang tersebut, anak itu kenal saya kenal dia, bagaimana dia datang ke rumah saya, dan bisa melawan semua rasa malu dan takutnya, demi cari ridhonya Allah Ta'ala. Ini wali. Ini yang namanya wali Allah, yang seperti ini. Untung saya gak ngasih tahu dia, ini wali, enggak. Kasih tahu repot nanti tambahan ya, bisa kena godaan setan, goyahlah lagi. Nah kira-kira kisah-kisah yang begini ini gugah hati kita enggak? Insya Allah gugah hati kita ya. Nah sekarang mau saya kasih garis. Ini kan kita bahas tentang majusi. Majusi yang nyembah api itu pun bisa berubah dengan izin Allah. Ya kan? Bisa berubah dengan izin Allah. Dan di zaman Nabi SAW itu penyembah api tidak sedikit. Malam di mana Rasul dilahirkan, api yang mereka sembah, api utamanya padam. Ini sebuah isyarat bahwasannya tidak ada yang bisa menghalangi cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah. Ya, saya mau cek waktunya dulu karena jamnya sudah saya benerin itu. Ya. Cepetan paling cuma sedikit. Insyaallah nanti jam 10 kurang seperempat taklimnya berhenti, kembali ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab malam ini giliran bapak. Jumat yang lalu udah ibu. Dan insyaallah nanti di akhir saya mengajak semuanya untuk baca tahlil ya. Tahlil karena salah satu ayah dari guru yang ngajar di sini di Raudhah ini kalau Rabu sore kan ada pengajian ibu-ibu. Ya itu sebelum saya ngajar itu ada sesi pengajaran Al-Quran, yaitu menghafalkan surat Al-Waqi'ah. Satu minggu satu ayat, ya, satu minggu satu ayat. Dan itu dipimpin oleh Ibu Syekhah Wal-Afiyah dan murid-murid serta teman-temannya. Nah, salah satu guru yang ngajar adalah Ibu Fatimah. Kemarin ayahnya meninggal dunia. Jadi insya Allah nanti kita tahlilkan. Kemudian untuk sepupu saya di Bandung tadi pagi juga meninggal dunia. Jadi nanti juga akan kita tahlilkan. Malam ini kita akan banyak berdoa untuk yang meninggal dunia maupun yang hidup. Karena saya dengar Senin besok saatnya ujian nasional, ya. Ujian nasional. Kita akan doakan anak-anak kita, ya, biar nanti hasil ujiannya meskipun garape generation jawabannya jadi benar gitu. Ya, sehingga nilainya apa pas mungkin kalau dilihat sama gurunya garapannya ini keliru kabeh, ya. Masuk komputer metune jadi apa gitu kan. Siapa tahu kuasanya Allah kan enggak ada yang ngerti, intinya dongakin lulus semua gitu loh, ya. Doakan lulus semua nanti, tapi di akhir majelis kita akan doakan seperti itu. Naam. Sekarang kita akan membahas selanjutnya. Tadi kan baru prolog, ya. Bagaimana kurang lebih kondisi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di apa namanya? Dilahirkan. Dikatakan oleh Imam Baihaqi dan Abu Nuaim dari Sayyidina Hasan bin Thabit, qala. Sayyidina Hasan bin Thabit ini Hasan bin Thabit, beliau adalah penyair yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, penyair yang didoakan oleh Nabi SAW, maksud seorang Muslim, sahabat, dan memang penyair ulung, mendapat doa dari Nabi SAW dengan doa Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkan dia, tolong dia dengan malaikat Jibril. Jadi didoakan untuk selalu didampingi malaikat Jibril. Enak enggak itu? Hah? Orang kalau didampingi yang punya kekuatan kan merasa nyaman gitu, ya. Bayangkan kalau yang dampingi malaikat Jibril. Perintahnya dari siapa? Perintah dari Allah, karena Nabi yang minta, "Ya Allah, tolong jadikan malaikat Jibril selalu menolongnya, memperkuatnya." Untuk apa? Untuk membuat syair-syair. Karena Sayyidina Hasan bin Thabit ini, beliau suka membuat syair yang memuji Rasul SAW dan membela Islam. Yang memuji Rasul dan membela Islam. Makanya sungguh aneh kalau ada orang yang mengatakan kita enggak boleh memuji Rasul dengan syair. Ya, itu sungguh aneh. Sedangkan Sayyidina Hasan bin Thabit sampai dibuatkan oleh Rasul mimbar khusus buat bersyair. Ya, dibuatkan mimbar khusus buat bersyair. Itu Sayyidina Hasan bin Thabit. Beliau yang pernah ketika para sahabat duduk semua, Rasul SAW datang, tidak ada yang bangun, karena memang Rasul itu gak mau apa namanya menyusahkan sahabat. Sehingga Rasul mengatakan, udah kalian duduk saja, ya, kalian duduk saja. Sayyidina Hasan bin Thabit berdiri, gak duduk. Berdiri menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau mengatakan dalam syairnya, ya, saya heran kepada orang-orang yang duduk ini. Ya, saya heran kepada orang-orang yang duduk ini. Melihat manusia yang seperti beliau ini yang mulia datang, yang keindahannya luar biasa, kok tidak ada yang bangun menghormatinya. Maka aku pun akan bangun berdiri untuk memuliakannya. Kurang lebih seperti itu. Memang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia gak enak, ya. Ya, karena syair bahasa Arab itu keindahannya dengan bahasa Arab. Maka Rasul tidak marah, Rasul tersenyum. Ya, tersenyum. Menunjukkan apa? Ini orang yang punya pemahaman. Jadi Rasul melarangnya itu bukan melarang artinya jangan, bukan, tapi Rasul tidak enak. Maksud Rasul ngomong, aku teko loh, ngatuk gitu. Saya datang loh, kamu bangun, ayo bangun. Ayo hormati saya, ayo muliakan saya. Ya enggak mungkin lah, ya. Karena kehalusan budinya, akhlaknya, justru Rasul mengatakan, "Udah enggak perlu repot, enggak usah bangun, enggak perlu repot, enggak usah, Pak. Enggak usah bangun." Seperti itu, ini karena akhlak Nabi Muhammad SAW. Cuman kita yang paham, ya jangan duduk, ya, Pak. Bangun. Nah, itu Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Innilah ghulamun." Saya ini waktu itu masih seorang bocah yang belum baligh. Masih bocah belum baligh. Usia saya kurang lebih 7 atau 8 tahun. Ketika saya berusia 7 atau 8 tahun, ma ra'aitu wa sami'tu idza yahudi yathrib. Waktu itu di kota Madinah. Madinah kan namanya Yathrib ya. Awalnya Yathrib kemudian jadi Madinah. Di situ ada seorang Yahudi di tengah siang bolong teriak. Ya, yasruh, teriak dengan suara keras, "Ya ma'syar Yahud, wahai orang-orang Yahud, wahai orang-orang Yahudi, kumpul kalian semua." Ini yang ngomong bukan sembarang Yahudi, tapi tokohnya Yahudi. Dipanggil suruh kumpul semua. Fastama'u ilahi, semuanya kumpul, termasuk di situ Sayyidina Hasan bin Thabit mendengar ucapan-ucapan mereka. Qalu wailaka malak, kata orang-orang Yahudi, celaka kamu. Kok teriak-teriak ngumpulkan kami, ada apa? Seperti kalau ada orang teriak-teriak misalnya, ayo metu-metu kabeh, ayo keluar-keluar semua. Bengok-bengok, ngon metu ki nang opo, kan tanya seperti itu. Kamu teriak-teriak nyuruh orang keluarnya, ada apa? Sama dengan si Yahudi ini, kamu ini kok ngumpulkan kami di sini, ada apa teriak-teriak seperti itu? Maka dijawab, tola'an najmu Ahmad alladhi wulida bihi fi hadhil lailah. Katanya, bintangnya Nabi Muhammad SAW telah terbit. Ya, karena di malam hari ini Nabi tersebut telah dilahirkan. Jadi orang Yahudi itu pakar-pakarnya, rahib-rahibnya itu mereka meneliti kira-kira kapan Nabi lahir. Mereka tahu ada bintang khusus yang akan muncul. Ya, di angkasa ada bintang khusus yang akan muncul. Kalau bintang itu muncul berarti Nabinya lahir di malam hari itu. Si Yahudi ini mengatakan, kalian ini celaka, sekarang sudah lahir seorang Nabi yang dinanti, yaitu yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di riwayat yang lain dikatakan saat itu si Yahudi pengin lahirnya itu dari orang-orang Yahudi. Ternyata lahirnya dari Bani Hashim. Makanya mereka semua tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bukan dari golongan. Ya, bukan dari golongannya. Andai kata itu lahirnya dari golongan orang Yahudi, maka orang Yahudi akan masuk Islam semua. Karena lahirnya dari golongan Bani Hashim yang ada di kota Mekah, maka mereka tidak mau masuk Islam. Kemudian dikatakan oleh Imam Baihaqi dan Tabrani serta Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir dari Sayyidina Utsman bin Abil As, qala hadatsatni ummi innaha shahidat wiladata Aminah ummi Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Abil As, saya mendapat cerita dari ibu saya. Kebetulan ibu saya itu termasuk wanita yang menyaksikan prosesi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wiladata Aminah ummi Rasulullah SAW. Lalu waladathu qalat, ketika Sayyidatuna Aminah ini melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu saya berkata, "Famasyai andur ilahi fil bait illa nur." Setiap tempat yang saya lihat di dalam rumah itu semua berubah menjadi berhiaskan cahaya. Tidak ada tempat yang gelap, enggak ada. Semuanya bercahaya. Seperti sekarang kalau kita di ruangan ini ya, kota ini, karena noleh ke kanan cahaya, noleh ke kanan cahaya karena ada lampu. Zaman dulu enggak ada lampu. Gak ada lampu, yang ada cuma tintir, dan tintirnya kecil itu kalau punya, karena minyaknya juga tidak gampang, tidak gampang. Nah ini lampu yang kecil gak mungkin menyinari seisi ruangan, tapi ketika Rasulullah SAW itu keluar dari tubuh ibunya, terlahir ke muka bumi, maka seisi ruangan itu berubah menjadi cahaya. Dia katakan nur ini cahaya yang apa, yang sangat sangat terang. Kemudian wa inilah antur ilan nujum tadnu hatta anila akul layak kauna alaiya. Saat itu saya keluar dari rumah lihat ke langit, saya melihat bintang-bintang itu turun mendekat. Bintang-bintang itu turun mendekat sampai saya mengatakan saya ini tentu akan keruntuhan bintang-bintang tersebut. Artinya betul-betul melihat bintang itu mendekat ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Falamma wada'at kharaja minha nur adha'a lahul bait wad dar hatta ja'alat la ara illa nuran. Maka ketika Rasul SAW dilahirkan, semua tempat yang saya lihat di rumah itu semuanya berubah menjadi cahaya. Saya mau nanya, pernah dengar bintang-bintang mendekat ketika Rasul dilahirkan? Belum. Ya, ini riwayat ada dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Baihaqi, Imam Tabrani, Imam Abu Nu'aim, Imam Ibnu Asakir. Jadi cukup banyak riwayat yang menceritakannya. Sayangnya yang begini kita kurang dapat cerita. Dianggapnya ra penting. Kira-kira penting atau enggak penting? Penting ini untuk menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan juga oleh Ibnu Sa'din wa Ahmad, ya, Imam Ahmad juga, Imam Tabrani dan Baihaqi serta Abu Nu'aim. Dari Abi Umamah qala, "Qila ya Rasulullah, maka nabadu amrik?" Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, di awal engkau menjadi nabi, apa pertanda-pertanda yang menunjukkan kenabianmu? Kelebihan-kelebihan yang menunjukkan kenabianmu." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Da'watu Abi Ibrahim wa Busra Isa wa ra'at ummi hina hamalathu anahu kharaja minha nur adha'at bi kusur asyam." Dikatakan oleh Rasulullah SAW, saya ini sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga sudah disampaikan kabar gembira oleh Nabi Isa. Nanti akan datang seorang Rasul yang namanya Ahmad. Nabi Isa udah ngomong seperti itu. Ini tanda-tanda kenabian saya. Dan ketika ibu saya melahirkan saya, ketika mengandung kemudian hina hamalat annahu kharaja minha, maaf. Ketika ibu saya mengandung saya, sebelum melahirkan, itu muncul dari perutnya cahaya yang menjulang terus sampai menyinari istana-istana di Syam. Syam itu kalau sekarang Syria. Ya, istana-istana di Syria. Mekah Syria itu jaraknya berapa kilo? Dari kamarnya Ibu Rasul bisa kelihatan istananya, ya, tiang-tiangnya itu bahkan kelihatan. Kalau di luar yang lain sampai tiang-tiangnya bisa kelihatan. Ini menunjukkan kalau cahaya Nabi SAW itu tidak sama dengan cahaya yang lain. Ada senternya, kalau kita senter langsung Jakarta kelihatan. Nggak ada kan? Cahaya matahari yang sekuat itu pun paling kita bisa melihat, terbatas kan pandangan kita. Kalau terhalang gedung, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jangankan kok, apa namanya, terhalang gedung. Mata kita ditutupi nggak kelihatan. Betul kan? Mata kita ditutupi gini, gak kelihatan di depan kita. Tapi cahayanya Rasulullah berbeda. Begitu cahaya itu muncul, yang namanya tembok, atau apapun yang di muka bumi ini yang dilalui cahaya itu, tidak bisa menghalangi cahaya tersebut. Sama gak dengan cahaya yang ada? Batu senter di senter kan kena tembok mandek kan? Cahaya Rasul begitu menyala, langsung sampai ke istana di Syam itu semuanya kelihatan. Ini menunjukkan bedanya cahaya Nabi SAW dengan cahaya-cahaya yang lain. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ketika ibuku melahirkanku, ibuku melihat ada cahaya yang menjulang sampai cahaya itu menyinari istana-istana di Basrah. Istana-istana di Basrah, di Irak sana. Itu mendapatkan sinar sehingga bisa lihat istana-istana yang ada di Basrah. Jadi kalau kita kumpulkan ya riwayat-riwayat ini, ibunya Rasul SAW malam hari itu ketika Rasul terlahirkan, ibunya Rasul bisa lihat seluruh dunia seakan-akan. Jadi yang penting-penting kan ya, Romawi, Persia, Syria, ya kan, Irak, itu semua bisa kelihatan di hadapan ibu Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan Islam akan sampai ke sana. Ya, Islam akan sampai ke sana. Ini menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya alhamdulillah ini waktunya udah semakin mepet. Kita kan ada tahlil ya. Jadi biar nanti tanya jawabnya rodok panjang. Materinya saya hentikan sampai di sini dulu, kita akan tanya jawab. Malam hari ini alhamdulillah majlis kita insyaallah barokahnya enggak kurang. Insyaallah barokahnya semakin tambah. Saya cuma minta satu, saya dan hadirin semua meluruskan niat. Ya, meluruskan niat. Jangan sampai niatnya terkotori apapun tuh ya. Pokoknya kita niatnya cari ilmu, silaturahim, saling menyayangi, saling mencintai. Alhamdulillah Allah memberikan kabar gembira buat kita semua. Majelis ini yang hadir itu jumlahnya nambah. Jumlahnya nambah, jumlahnya nambah. Semoga tidak buat kita sombong. Ya, semoga tidak buat kita sombong. Dan jangan sampai kita jadi manusia yang sombong atau berbangga dengan jumlah. Malam hari ini sekedar info dari teman-teman untuk menambah semangat kita agar bisa menyajikan yang lebih bagus. Yang hadir kurang lebih ada 1.350 orang. Ya, 1.350 orang. Sekedar info lagi, mau saya kasih info sedikit. Mau. Saya ini malu sama yang datang pengajian di sini. Itu sampai saya dengar ada ibu-ibu yang cari kontrakan di sekitar Pasar Kliwon karena pengen kalau ngaji ke sini enggak repot. Rumahnya jauh, bukan di Solo. Cari kontrakan. Saya dengar lagi ada yang mau jual rumahnya dan dalam proses saat ini penjualan, padahal bukan warga Solo, jauh dari Solo, mau pindah ke daerah yang dekat sini cari rumah untuk dibeli kalau ngaji biar enggak repot. Dados ustadni pun izin. Semangatnya kalah sama yang hadir pengajian. Pak Hermansah, jangan kalah semangatnya. Masih punya utang. PR belum selesai, Pak. Belum. Iya, belum dikerjakan. Oh, belum. Pak Dr. Masa punya PR ya. Soalnya apa saya juga udah lupa. Nanti kita lihat rekamannya ya. Soalnya kira-kira apa? Apa saja itu kan banyak soalnya buat dokter. Bermasalah. Alhamdulillah ini kan semakin seger beliau. Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah bisa semakin seger. Jadi alhamdulillah majelis ini karena kita nawa itu pengen ngomongkan Rasulullah SAW, maka Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Ya, Allah berikan keberkahan dalamnya. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Tugas saya dan teman-teman cuma nyiapkan. Nanti Allah yang ngisi. Tugas panjenengan juga menyiapkan. Nyiapkan apa toh? Hati. Nanti Allah yang ngisi. Nah, saya mau nanya ini karena saya di sini kan gak bisa lihat. Insya Allah Jumat depan saya mau kasih monitor di depan saya. Sehingga saya bisa lihat kondisi di luar seperti apa ini. Karena kalau ibu-ibu yang di belakang ini, insya Allah dari layar monitornya kan bisa lihat kondisi yang di taman, betul Bu? Karena kan berganti-ganti kan gambar di syutingnya, ya kan? Sebentar kadang diambil yang di luar. Nanti insya Allah akan saya tambah lagi sehingga kondisi di jalan, di taman akan kelihatan semua. Dan alhamdulillah mungkin malam hari ini yang di luar udah bisa lihat gambarnya. Sudah ya, yang di jalan kita sudah pasang LCD proyektor di jalan ada LCD proyektor untuk yang kalau tidak tertampung di dalam. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, kok sampai ada yang duduk di jalanan. Doakan entah tahun berapa ini bisa saya tingkat jadi 3 atau 4 tingkat ya. Jadi nanti ngaji itu tidak ada yang di jalan, tidak ada yang di luar, semuanya tertampung di dalam, nyaman, enak. Entah tahun kapan. Pokoknya nawa itu dulu kan ya. Nawa itu, kalau kita enggak pernah niat, nanti enggak pernah berhasil. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum tanya jawab di sini, saya serahkan dulu waktunya untuk yang di rumah, yaitu teman-teman dari Al-Hidayah FM. Silakan disebutkan nomor telepon yang bisa dikirimi SMS. Oke, terima kasih Habib. Untuk sahabat Al-Hidayah yang ingin bertanya di kajian ini melalui SMS, bisa langsung mengirimkan SMS-nya ke nomor 083-865-430-73 kali. Sekali lagi 083-865-430-73 kali. Sekali lagi nomor SMS untuk pertanyaan yang ingin disampaikan di kajian ini langsung dikirim ke nomor 083-865-430-73 kali. Ya, alhamdulillah. Sambil nunggu SMS yang masuk, insya Allah nanti mulai Jumat depan akan saya siapkan mic wireless ya. sebenarnya udah ada, cuma lagi ada kendala teknis. Insya Allah Jumat depan udah bisa rapi, sehingga yang di jalan sekalipun bisa bertanya. Ya, yang di jalan sekalipun bisa bertanya. Jadi tidak dimonopoli yang di depan saya. Ini ada protes, Ustaz nanya, oh mesti yang ngarep terus gitu ya. Tapi kok datangnya agak akhir, di belakang gak bisa nanya. Bahkan ada yang protes, Ustaz enak pengajiannya dulu masih di rumah Ustaz yang lama. Kenapa? Gampang ketemunya. Kalau sekarang ruwet kan gitu angel. Ya. Yang seperti itu. Ya insya Allah nanti dengan ada yang make wireless itu bisa dialognya lebih enak. Ini saya minta dulu, yang di luar ada yang mau nanya enggak? Kalau ada yang mau nanya, sementara ini masuk dulu ke dalam. Yang di luar. Ada enggak? Saya hitung sampai 3. 1. 2. Enggak ada. 3. Enggak ada kan? Enggak ada. Karena di luar enggak ada, coba yang di depan saya ini. Silakan masuk ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri walul datan lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya yang cintai Habib Novel bin Muhammad Ali Dus dan para saudara-saudara sekalian, saya ucapkan salam tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Habib Novel. Saya datang dari Jakarta, Habib. Sekarang tinggal di Solo. Saya datang bersama kawan-kawan saya dari Karanganyar. Seperti itu. Saya di Jakarta pernah ikut majelis taklim Nurul Mustafa binaan Habib Hasan bin Ja'far Segaf, majelis Rasulullah Habib Munzir. Saya pernah ikut datang. Sekarang ketemu dengan majelis taklim Araudoh, ketemu dengan Habib Novel bin Muhammad Ali Drus. Terima kasih atas kedatangannya. Kami semuanya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan majelis ini tambah lagi ilmunya dan tambah lagi rezekinya dan semuanya diberi kesehatan walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pernah membaca buku Mana Dalilnya dari karangan Habib Novel bin Muhammad Ali Drus. Buku 1, buku 2. Saya punya itu bukunya. Saya cari di Jakarta. Akhirnya sampai ketemu cetakan pertama Mana Dalilnya dari cetakan 1 sampai 10. 2006 diterbitin. Cetakan Taman Ilmu. Yang Mana Dalilnya itu maulid, bid'ah atau enggak, itu cetakan ke 2006. Sekarang saya akan menunggu lagi ciptaan karya-karyanya Habib Novel bin Muhammad Ali Dus, Mana Dalilnya 3, 4, 5, dan 6 tentang Isra' Mi'raj, tentang Nuzulul Quran, semuanya Bib, agar kita masyarakat yang awam ini mengetahuinya. Pertanyaan saya di sini, Bib, saya ingin menyatakan sesuatu. Berbicara tentang kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tak berhubung lepas dengan namanya kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kematiannya Rasulullah itu saya mendapatkan dua versi. Versi yang pertama itu dari Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu Sayyidina Umar pernah berkata seperti ini. Saya nggak tahu, Bib, tapi saya pernah baca sekilas gitu aja, Bib. Nabi Muhammad itu nggak mati. Siapa yang bilang Nabi Muhammad itu mati, maka akan aku bunuh, kata Umar bin Khattab. Ketika itu jasad Rasul berapa hari belum dimakamkan. Habis itu datang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Saya nggak tahu dari dalil Qurannya yang mana, Bib. Tidak lain Nabi Muhammad itu hanyalah manusia biasa. Dia hanya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada kita semuanya. Ada dua versi kontroversi di sini. Saya mau minta Habib Novel bin Muhammad Aridul, saya enggak tahu dalilnya apa, Bib. Saya masih awam sekali. Bagaimana pendapat Habib tentang statement ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jawabannya insya Allah singkat, ringkas. Jadi tentang wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Ini beliau ini kayaknya bisa ceramah ya. Hah? Bisa ya kelihatannya ya. Suaranya udah dapat, bakatnya ada, tinggal diisi ilmunya lebih banyak lagi ya. Jadi kalau saya lagi berhalangan, mungkin ada yang 5 menit, 10 menit bisa gantikan. Insyaallah. Gini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah manusia yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika mendengar berita wafatnya Rasulullah SAW, itu tidak ada satupun sahabat yang tidak galau. Tidak ada yang tidak galau. Semuanya galau. Sayyidina Utsman terduduk lemas, Sayyidina Ali jalan mondar mandir, Sayyidina Umar angkat senjata. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal dunia, akan saya penggal lehernya. Akan saya penggal lehernya. Rasulullah belum mati, Rasulullah belum meninggal dunia. Ini karena kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar berpikir, ini Rasul sedang pergi sebentar, seperti orang mati suri. Ya. Karena peristiwa mati suri itu kan beberapa kali terjadi. Sayyidina Umar berpikir, ini mungkin Rasul lagi mati suri, nanti hidup lagi gitu loh. Belum saatnya sekarang meninggal itu. Bukan tidak terima dengan qadha-nya Allah, bukan. Seorang sahabat seperti Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang imannya sangat sangat tinggi, sangat kuat. Tapi beliau melandasinya dengan ilmu ini mungkin mati suri. Jadi jangan sembarangan ngomong gitu. Jangan sembarangan berstatement kalau Rasulullah sudah meninggal dunia. Ini langit yang nanti yang ngomong. Ini urusannya dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan manusia biasa. Yang menentukan wafat, gak wafat ini harus dari langit ini. Bukan sembarangan. Itu pikir istihad Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi saat itulah ya datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketika Rasul wafat, Sayyidina Abu Bakar sedang berada di pinggiran kota Madinah. Datang Sayyidina Abu Bakar dengan sedih, kemudian mendatangi jasad Rasulullah SAW, kemudian menyingkapkan kain yang menutup wajah Rasul, dibuka, dicium keningnya, kemudian berkata, Tibta hayyan wa mayyita. Tibta hayyan wa mayyita. Sungguh, semasa engkau hidup, engkau harum. Setelah engkau wafat, engkau juga tetap harum. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, bacakan satu ayat yang saya saat ini apalan saya hilang itu. Gak ingat kalau Al-Quran saya takut salah ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya Allah, Rasulnya Allah. Ya. Beliau akan kembali kepada Allah. Makna ringkasnya seperti itu. Sayyidina Umar baru tersadarkan. Jadi ayat itu sudah turun sebelum Rasul wafat. Jadi berita wafatnya Rasul itu sudah turun ya sebelum Rasul wafat. Sayyidina Umar hanya akan mengakui Rasul wafat kalau ada dalil ilmiah dari langit menyatakan Rasul wafat. Paham? Ya kan? Ketika Sayyidina Abu Bakar sedikit bawa ini dalil, nilo dalilnya Rasul wafat, Sayyidina Umar langsung tertunduk lemas. Ya, menyatakan memang benar sekarang Rasul wafat. Nah ini loh hebatnya para sahabat, mereka berhubungan dengan di Rasulullah SAW tidak main-main. Ya nggak main-main. Coba kalau sembarangan buat berita kan kacau nih. Ini kan kadang ada sembarangan buat berita, ini kiai lagi koma di rumah sakit, bilang ini kiainya meninggal, satu desa satu kota se Indonesia dengar kiai meninggal, padahal baru koma. Sayyidina Umar mau yang berita dari langit. Dan itu disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anuh, yang memang oleh Allah diberi kelebihan untuk meneruskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah beliau. Makanya Rasul ketika sakit, Rasul sudah menunjuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk jadi imam sholat, sedangkan Rasul masih hidup. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar diangkat jadi khalifah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu ta'ala anuh, kami ridha untuk mengurusi dunia kami, manusia yang Rasulullah ridha untuk memimpin akhirat kami. Sholat itu kan akhirat. Itu saja Rasul ridha kami dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi ini urusan pemerintahan. Maka kami ridha dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini statement dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Makanya sungguh salah kalau ada orang yang ngomong Khalifah Ali bin Abi Thalib enggak terima. Ya, itu aliran ruwet yang begitu, jangan diikuti ya. Kita aliran Ahlus Sunnah Jamaah ini akidah yang lurus, yang mencintai semua sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, setelah itu Rasul enggak segera dikuburkan. Ini perlu diketahui. Jadi menyegerakan jenazah itu kan diperintahkan oleh Rasul ya, Rasulullah. Tapi ketika Rasul meninggal dunia enggak langsung dimakamkan. Kenapa? Ini Nabi SAW bingung semua. Siapa yang memandikan? Enggak sembarangan kan? Siapa yang mau mengafani? Nanti siapa yang turun ke dalam makamnya? Ya, siapa nanti yang apa namanya menyelesaikan prosesi pemakaman itu? Siapa nih yang akan tugas? Semua bingung. Kalau saya enggak salah ingat, kurang lebih sekitar 3 hari itu. Jadi hari Rabu itu Rasul baru dimakamkan. Setelah terdengar suara tanpa rupa, menjelaskan cara bagaimana menangani jenazah Nabi Muhammad SAW. Dan itu menurut riwayat para ulama adalah suara dari Nabi Khadir alaihissalam yang mengajari para sahabat untuk menyelenggarakan prosesi pemakaman Nabi Muhammad SAW. Di sini juga menunjukkan tuh ya, sahabat tidak melaksanakan perintah menyegerakan bukan karena mereka itu tidak melaksanakan, itu ada kasus-kasusnya. Menyegerakan jenazah lebih utama, tapi lihat situasi dan kondisi. Jalankan sunnah itu enggak asalan. Jalan ke sunnah itu pakai ilmu. Soalnya udah diringkas, jawabannya udah saya ringkas, tapi tetap rodok panjang. Cukup jelas ya ini. Ada hikmah yang didapat enggak? Apa itu? Sayyidina Umar bin Khattab bukan tidak ridho dengan qadha-nya Allah, tapi beliau cinta sama Rasul dan beliau pengin jangan sampai orang itu asal-asalan nyebut Rasul udah meninggal dunia, menyebarkan berita yang tanpa fakta yang jelas. Makanya yang dibutuhkan Khalifah Umar bin Khattab benar-benar berita dari langit kalau Rasul udah meninggal, dan jawaban itu yang bisa menyampaikan saat itu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan mengutip ayat Al-Qur'an. Sayyidina Umar langsung cooling down, tenang gitu kan, emosinya reda dan akhirnya betul-betul tahu kalau memang Rasul sudah meninggal dunia. Ini juga menunjukkan sahabat itu kalau sudah dibacakan ayat Al-Qur'an tunduk. Saya waktu kemarin kan saya cerita ya, saya lagi umroh di Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa, Sidratuna Hawa. Di situ kan ada dibangun tugu ya. Saya berdoa ke arah tugu tersebut. Ada orang yang mencela, kalau doa itu jangan ke tugu, doa itu ke kiblat. Musyrik. Ini saya bilang, di Al-Quran dikatakan, kemanapun engkau palingkan wajahmu, di situ adalah wajahnya Allah. Langsung diam. Saya mau ngadep kemana, saya doanya ngadep Allah. Bukan doa ngadep tugu. Nah kamu kalau doa loh nih ya, doa ngadep kiblat, hatimu ke tugu ya berdoai. Paham gak? Doanya, gayanya doanya ngadep di kiblat, hati ini mikir utang, ya berdoai. Ya, sama saja. Nah ini kita ngadep ke tugu itu bukan karena apa, karena di situ ada asar keberkahan pertemuan dua manusia yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini juga tempat yang punya bekas-bekas rahmat, ya kan? Yang udah terpisahkan sekian lama dipertemukan. Pertemuan kan ya rahmat. Nah di situ kita cari barokahnya. Makanya kalau umroh ke Jabal Rahmah jangan sia-siakan doa di situ. Tapi enggak usah nyoret-nyoret pakai spidol. Apa? Eman-eman beli spidol dan ngotori situ ya. Nah terus bagaimana caranya? Ditulis saja pakai hati. Minta sama Allah apa yang diinginkan. Itu tempat mustajab da'wat, terkabulnya doa. Oke. Yang lain, yang mau nanya? Silakan maju ke depan. Tolong dari SMS dibacakan. Duduk dulu ya. Pertanyaan dari SMS Habib. Ini satu SMS yang datang dari Masjid Ansan Korea Selatan Habib. Pertanyaannya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apakah ada umat manusia sebelum Nabi Adam? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kiamat sudah pernah terjadi? Dari Masjid Ansan Korea Selatan. Iya. Untuk teman-teman di Masjid Ansan Korea Selatan dan teman-teman yang di bagian video, tadi sempat dicek enggak suara streaming videonya masuk atau tidak? tadi sempat gak masuk ya? Yang di awal lupa belum dicolokin. Kenapa? Ya, tapi sekarang sudah masuk. Ya, barusan atau dari tadi? Terima kasih atas infonya. Saya kan ada yang mantau juga ngasih info ke saya. Ini dari Masjid Ansan, Korea ya? Masjid Ansan, Korea, betul? Korea Selatan. Dari Korea Selatan. Malam ini ikut nyiarkan streaming live juga. Teman-teman, tadi saya berjumatan kan dimintai apa namanya izin untuk disiarkan juga di sana, di masjid, jadi pada kumpul. Kemudian mereka juga punya stasiun pemancar untuk masjid di situ. Acara ini disiarkan relay oleh mereka, teman-teman muslimin yang di sana. Ya, tolong akan saya jawab pertanyaannya semampu saya, sepanjang saya cari ilmu. Kiamat itu belum pernah terjadi. Ya, kiamat akan terjadi. Tapi sebelum manusia di muka bumi sudah ada kehidupan itu, betul. Jadi sebelum ada manusia, sebelum ada Nabi Adam, di muka bumi sudah ada kehidupan. Makanya ketika diciptakan Nabi Adam, malaikat kan nanya, ya Allah, apakah engkau akan ciptakan di muka bumi manusia yang nanti akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah lagi. Seperti itu ucapan para malaikat. Ya, Allah mengatakan kalian tidak mengerti apa yang aku ketahui. Itu jawaban dari Allah Ta'ala. Nah, makhluk yang di muka bumi sebelum Nabi Adam namanya apa? Tidak disebutkan di dalam tafsir maupun hadis. Yang jelas ada kehidupan di situ. Tapi kalau kita belajar sejarah bumi ya, sejarah bumi kemudian kita ngitung umur Nabi Adam, yang namanya dinosaurus dan sebagainya itu jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam, karena umurnya kan ratusan juta tahun, jadi jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi bumi ini umurnya udah sangat tua, jadi dia sudah nunggu kiamat. Jadi buminya udah gak capek, gendang bubar gitu aja, dirubah bentuknya, buminya udah ada capek itu. Nah, memang ada kehidupan, kehidupannya seperti apa? Kalau di film dinosaurus ya, tapi yang benar apa kita tidak tahu. Memang di situ timbul kerusakan pertumpahan darah, maka Allah kirimkan para malaikat yang menghancurkan mereka. Dan malaikat-malaikat itu dipimpin oleh iblis. Ya, dipimpin oleh iblis. Yang iblis saat itu masih taat kepada Allah, sehingga iblis dimasukkan dalam kelompok malaikat, dimasukkan dalam barisan para malaikat. Makanya ketika diciptakan manusia, iblis kaget. Kami ini udah ngabdi sekian lama, ya kok ujuk-ujuk diciptakan manusia, tahu-tahu diciptakan manusia, manusianya dari tanah pula, tanahnya dari bumi lagi. Bumi yang timbul kerusakan macam-macam itu, diambil dari situ tanahnya, bukan dari surga, diciptakan manusia, kemudian semuanya disuruh sujud kepada manusia tersebut. Iblis gak mau, siapa ini saya disuruh sujud? Gak lihat yang nyuruh, lihat siapa yang disujuti. Itulah penyakit yang namanya dengki. Jadi penyakit pertama kali yang ada di muka bumi ini ditularkan iblis adalah penyakit dengki. Dan penyakit dengki ini akhirnya menimbulkan sifat sombong, dengki. Makanya kita ini kadang kalau ngakunya cinta sama guru ya, tapi nanti orang-orang yang dicintai gurunya gak dicintai. Kenapa? Mungkin yang dicintai gurunya ini punya kelebihan dan lain sebagainya ya. Tapi mungkin dari orang-orang biasa akhirnya dibenci, dimusuhi dan lain sebagainya. Padahal gurunya mencintai. Makanya murid itu kalau gurunya cinta sama seorang udah gak usah banyak tanya, udah ikut cinta, selesai. Ya seperti itu. Nah, hadirin dimuliakan Allah, jadi jelas kiamat belum pernah terjadi dan nanti akan terjadi. Makanya disebut al-qiyamah gitu kan ya. Qomat kiamah, akan terjadi kiamat. Kemudian kehidupan selain Nabi Adam, betul ada ya, tapi bukan manusia. Bukan manusia, karena manusia yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam, di muka bumi ya, yang muncul Nabi Adam. Tapi kalau makhluk Allah yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bahkan ya tadi itu, sebelum makhluk-makhluk yang lain di muka bumi itu sudah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul bersabda, saya itu udah jadi nabi, sedangkan Nabi Adam masih berupa adonan di antara tanah. Adonannya belum jadi nabi itu belum. Bainatin. Di antara tanah dan ruh. Ruhnya belum ketemu sama jasadnya. Seperti itu. SMS-nya dipending dulu sambil dicari. Silakan. Nama siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Boyolali, Bib. Nama saya Jamil. Sebelumnya saya ingin tanya tiga hal, boleh Bib? Tiga. Tapi dulu. Yang pertama, ini tentang bertemu, bermimpi bersama Nabi. Itu ciri-cirinya gimana, Bib? Ada yang tanda saya pernah dia seorang murid dari Torekoh Bapak Kiai Haji Idris Kadangan. Katanya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi belum ditanyakan. Yaitu dia beliau berkata bahwa bila kita bertemu Nabi itu terasa harum saat sebelum bangun maupun setelah bangun. Jadi setelah bangun itu masih mencium harumnya Nabi itu. Yang kedua, ada saudara saya yang berkata bahwa dia pernah bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi, bahwa itu Nabi Muhammad itu seperti cahaya yang redup. Terus ada, ya dunia ini gelap gulita, kemudian ada cahaya sedikit, kemudian ada seorang yang mengatakan bahwa itu adalah yang kalian sanjung, yang itu adalah Nabi kalian gitu. Itu saja Bib, yang pertama. Yang kedua boleh? Ya, mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Judulnya mimpi, tapi itu bukan sebuah mimpi. Ya, mimpi bertemu Nabi itu bukan sebuah mimpi, sebuah kenyataan. Kalau mimpi yang lain mungkin mimpi. Tapi kalau mimpi Rasul memang sebuah kenyataan. Sebab Rasul bersabda dalam sebuah hadis, man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan. Siapa yang melihatku di dalam mimpinya, dalam tidurnya, dia benar-benar telah melihat aku, kata Rasulullah SAW. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena yang namanya setan enggak bisa menjelma menjadi seperti saya. Ya, sabda Nabi SAW. Ini hadisnya coba dikupas dulu. Siapa mimpi lihat aku, berarti lihat aku benar, karena setan gak pernah bisa menyerupai diriku. Jadi tidak ada yang namanya setan menjelma jadi nabi. Makanya kalau ada orang ngaku jadi nabi, mesti paham ya? Paham. Atau orang ngaku-ngaku mimpi lihat nabi, padahal dia gak mimpi lihat nabi, berarti orang yang kemasukan setan. Ya, mimpi ketemu Nabi itu memang benar-benar mimpi. Dan dalam Islam, mimpi itu sangat mulia. Makanya tidak boleh main-main dengan mimpi. Siapa yang tidak mimpi sesuatu, kemudian dia ngaku-ngaku mimpi sesuatu. Mimpi biasa loh ya. Nggak mimpi sesuatu, terus ngarang-ngarang mimpi, bilang mimpi sesuatu, padahal tidak. Maka dia tidak akan mencium aroma surga. Bahaya kan? Bahaya. Itu yang biasa. Apalagi enggak mimpi ketemu ulama, ngaku mimpi ketemu ulama. Lebih parah. Yang lebih parah lagi, enggak mimpi ketemu nabi, ngaku-ngaku mimpi ketemu nabi. Ini medeni. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan namaku dengan sengaja, maka siap-siap duduk di tempatnya di neraka. Jadi lah, porsinya udah ada, tinggal nanti masuk duduk di sana. Entah urutan yang keberapa. Kalau berdusta dengan nama Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, gak mimpi ketemu Nabi, ngaku mimpi ketemu Nabi. Gak mimpi lihat Nabi, ngaku mimpi lihat Nabi. Makanya saya peringatkan siapapun saudara saya seiman, jangan sekali-kali main-main dengan mimpi. Apalagi sekedar untuk menaikkan harga di hadapan teman-temannya dengan menceritakan mimpi yang tidak mimpi seperti itu. Hati-hati, gak ada manfaatnya sama sekali. Dan adabnya orang yang bermimpi, kalau mimpinya buruk jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau mimpinya baik, hanya ceritakan pada orang-orang kepercayaanmu. Adabnya dari Rasul seperti itu. Jangan umbar mimpinya diceritakan kepada siapapun. Kecuali kalau dia telah meninggal dunia, orang yang diceritain mimpinya itu kemudian cerita kepada masyarakat, tidak jadi masalah. Makanya kita lihat, para awliya wassolehin, itu mimpi-mimpinya baru diceritakan oleh orang-orang terdekatnya setelah orang-orang soleh itu meninggal dunia. Dulu waktu hidup pernah mimpi begini, dulu pernah mimpi begini, dulu pernah mimpi begini dan seterusnya. Yang menceritakan orang-orang terdekatnya. Sebab mimpi ini suatu yang sangat mulia. Karena itu dalam sebuah hadis Rasul bersabda, mimpi seorang mukmin itu 1/46 bagian dari kenabian. Jadi ada 1/46 bagian dari kenabian. Artinya mimpi seorang mukmin itu pengganti wahyu. Kalau nabi dapat wahyu, kalau mukmin kan tidak dapat wahyu, dapatnya mimpi. Makanya dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kalau nanti kerasulan kenabian itu sudah terputus, wahyu tidak turun lagi. Yang turun itu mubasyirat, kabar-kabar gembira disampaikan lewat mimpi. Makanya mimpi ini termasuk salah satu bala tentara Allah yang digunakan untuk memperkuat hati orang-orang yang berjalan menuju Allah. Nah, orang-orang yang berjalan menuju Allah itu hatinya diperkuat dengan mimpi-mimpi yang baik. Sekaligus mimpi itu jadi ujian. Bisa enggak dia nyimpen amanah itu atau membongkar-bongkarnya kepada semua orang. Makanya orang yang suka menceritakan mimpinya kepada siapapun, diumbar begitu, sulit menerima amanah yang besar dari Allah. Sebab amanah yang besar dari Allah, semua sifatnya serba rahasia. Kalau dikasih rahasia yang kecil udah gak bisa menjaga, apalagi rahasia yang besar. Makanya syarat untuk mendapatkan mimpi yang jauh lebih besar, simpan mimpinya, jangan diumbar. Boleh diceritakan hanya pada orang kepercayaan yang terdekat saja, yang sekelilingnya saja, jangan diceritakan pada semua orang. Itu adab yang diajarkan Nabi kepada generasi penerusnya, yang kemudian diajarkan generasi penerusnya kepada yang di bawahnya. Nah, karena itu juga dikatakan, bagaimana kalau mimpinya bukan ketemu Nabi, ketemu wali, orang soleh. Maka dikatakan, al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewaris Nabi. Kalau setan gak bisa menyerupai Nabi, maka setan gak juga tidak bisa menyerupai waliullah. Makanya gak ada nanti setan nyamar jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gak mungkin bisa. Setan nyamar jadi wali songo. Gak mungkin bisa. Yang jadi masalah, kita itu gak ngerti mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mana itu Sunan Kali Jogo. Yang repot kalau ngaku-ngaku lah ini. Ya, ngaku-ngaku. Nah, kalau yang mimpi Rasul yang benar bagaimana? Mimpi Rasul dikatakan man ra'ani haqqan, ya, sayarani yaqadatan, man ra'ani fil manam sayarani yaqadatan, maka qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mimpi melihat aku, maka dia akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi yang bagaimana itu? Ulama mengatakan mimpi melihat Rasul sesuai hidup di akhir usianya. Jadi usia 63 tahun, melihat wajah beliau, postur tubuh beliau seperti itu lengkap, itulah mimpi yang dikatakan siapa yang bermimpi akan melihat Rasul di keadaan jaga. Karena itu para ulama kalau ditanya, Anda udah mimpi Rasul belum? Jawabannya, kalau mimpi Rasul saya belum, remang-remang sudah. Nah, artinya remang-remang mungkin baru lihat cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ya, baru melihat auranya Nabi Muhammad SAW. Tapi itu sudah dikategorikan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Tapi belum melihat Nabi Muhammad SAW. Karena bertemu dengan melihat berbeda. Ya. Nah, terus yang terjadi orang mimpi ya macam-macam. Ada yang mencium aromanya sampai 3 hari enggak hilang. Ya ada yang tidak mencium apa-apa. Setiap orang berbeda. Beda. Ada yang mungkin cuma mencium aromanya, enggak lihat cahayanya. Ada yang lihat cahayanya, enggak cium aromanya. Ada yang lengkap, cahaya dapat, aroma dapat, tubuh, postur semuanya juga ada. Dapat ini tentunya mimpi yang paling sempurna. Yang minimal kalau yang sempurna belum dapat, koretannya kita dapat ya. Ya kan? Nah, kalau kita kumpul gini manfaatnya apa? Insya Allah kalau kita kumpul dengan orang banyak ini kan salah satunya insya Allah kita husnudzon. Di tengah kita ada orang yang pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rasul mengatakan sungguh beruntung orang yang pernah melihat aku. Dan beruntung orang yang pernah melihat orang yang melihat aku. Nah kalau ada orang pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian kita melihat orang itu. Kita termasuk dalam hadis orang yang beruntung karena melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita disuruh kumpul sama aulia ulama sebanyak mungkin. Melihat wajah mereka. Karena wajah mereka telah melihat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi telah melihat Allah. Inilah namanya silsilah ru'yah. Yang mata melihat wali. Wali melihat Rasul. Rasul melihat Allah. Sehingga sejatinya orang yang melihat wali itu. Dia punya bias-bias penglihatan Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Makanya dengan melihat wali, cahaya Allah akan masuk ke dalam hati. Sehingga hatinya pun menjadi bersinar, terang, tenang, tentram. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa dipahami tidak? Jangan salah mikir ya. Orang yang lihat wali katanya Habib Novel lihat Allah ngawur nih. Ini kalau enggak saya pertegas gitu nanti yang salah dengarkan repot ya. Jadi wali itu pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa yang melihat aku sungguh beruntung. Dan orang yang melihat aku sungguh beruntung. Loh, kenapa? Karena Rasul pernah melihat Allah. Sehingga orang yang pernah melihat Rasul dengan iman dan cinta dijamin tempatnya di surga. Makanya kalau kita lihat wali Allah dengan iman dan cinta, ya insya Allah kita juga dapat jaminan masuk surga. Sakit dipahami? Pun sering mirengaken ngaten apa dereng? Dereng. Alhamdulillah insya Allah ini bisa nyegerkan ya. Bisa nyegerkan. Cukup jelas ya. Ya satu aja panjang, kalau tiga kan pingsan saya. Ibu-ibu ya. Ya, coba dari SMS lagi coba. Pertanyaan dari SMS lagi Habib. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ahmad dari Semanggi mau tanya Habib, kalau kita membeli sesuatu dari teman di lain hari tahu ternyata barang yang dibeli itu barang curian, itu hukumnya bagaimana Habib? Ya, kalau tahu itu barang curian kembalikan kepada yang jual. Ya, kembalikan kepada yang jual. Kalau tahu itu barang curian, karena pasti yang kecurian dia akan sedih. Dan yang lebih repot lagi, kalau diusut polisi, Anda dianggap penadah. Dianggap sebagai tukang tadah. Jadi kalau tahu itu barang curian, segera kembalikan kepada yang jual. Nah, terus kalau enggak mau terima bagaimana? Ya pekso biar mau terima. Caranya bagaimana? Dipikirkan ya. Jangan kemudian kita merasa tenang kalau itu barang curian. Ya, lain kalau kita enggak ngerti ya, enggak ngerti jual belinya sah. Yang jual yang berdosa, barang curian dijual kepada orang yang uangnya halal. Sehingga yang membeli dapat barang halal, yang menjual terima uang haram. Ketika berpindah tangan hukumnya udah beda. Misal ada orang curi handphone, handphonenya dijual ke sebuah pasar ya, dijual ke sebuah pasar. Kemudian di pasar itu dibeli oleh seorang orang yang nggak ngerti ini barang curian. Ketika dia beli, otomatis handphone itu jadi halal, uang yang diterima sama yang menjual si pencuri tadi, uangnya jadi uang haram. Pernah kejadian saya beli handphone. Saya sendiri ngalami, saya beli handphone, ternyata handphonenya yang saya pakai itu dikirimin nomor gitu ya. Maaf pak, handphone yang bapak pakai ini handphone curian. Ya handphone curian. Maka saya katakan, saya beli di toko ini, tolong dicek. Karena saya juga enggak yakin kan, jangan-jangan ini cuma orang iseng akal-akalan untuk agar saya mengembalikan handphone ke dia. Ya, kemudian nanti dibeli dengan harga murah atau bagaimana. Cek aja ke toko, saya beli barang baru, masih segelan. Dicek, memang yang dicuri barangnya masih segelan. Dan seperti itu. Ya, masih segelan. Ya udah, saya akan bantu Anda untuk menemukan barang Anda kan kembali. Saya minta kontaknya. Saya telepon tokonya, mohon maaf, ini barang yang saya beli, dilaporkan, ini barang curian. Ya, barang curian. Jadi saya kembalikan saja, tukari barang yang lain. bicara sama toko, mohon maaf Pak, terjadi seperti ini. Memang kami beli barang ini dari orang yang menjual. Tapi jangan khawatir Pak, ini orangnya, KTP-nya selalu kami potret dan kami catat. Jadi jelas siapa orangnya. Handphone-nya pegang dulu saja, yang melapor itu teman saya Pak. Sama-sama penjual handphone. Maka ditolong saya, silakan dikontak. Ini kontak-kontakan sendiri kan. Akhirnya ditelusuri siapa yang apa namanya jual handphone ini. Ketahuan yang jual siapa? Ternyata yang jual itu adalah adik daripada yang punya toko itu sendiri. Jadi malingnya adalah adiknya sendiri. Kemudian saya nanya, handphonenya dikembalikan enggak? Katanya yang tadi kecurian, udah enggak, saya udah ngomong sama yang punya toko, udah itu adik saya sendiri sudah dianggap lunas, selesai. Karena kalau diperkarakan, adiknya masuk polisi. Ya ini contoh, ya harus kembalikan. Ya harus diupayakan dikembalikan. Nah, walaupun uang kita halal kan, uang kita halal, ya kita kembalikan, enggak jadi masalah. Jangan takut, wah mana-mana cadung HP murah gitu kan ya. Jangan seperti itu. Demikian. Terakhir, di sini ada yang mau nanya lagi enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada, satu lagi SMS. Satu lagi di SMS ya, Bib. Pertanyaan dari Devi di Sukoharjo. Mau tanya, Bib, dosakah seorang bapak yang menelantarkan anaknya karena sudah bercerai dengan istrinya? Tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut, tapi pertanyaan dari mana ini? Dari Sukoharjo, Bib. Dari Sukoharjo. Seorang bapak yang melantarkan anak karena anaknya, karena istrinya udah cerai dari suaminya, bapak, gitu ya? Iya. Istri cerai dari suami, ya betul ya, suami cerai dari istri. Ini hukum menafkahi istri, otomatis selesai ketika terjadi perceraian. Tapi hukum menafkahi anak itu kewajiban sepanjang masa. Ya, enggak ada judulnya mantan anak. Kalau mantan istri banyak. Kalau mantan anak tidak ada. Makanya harus terus anaknya diberi nafkah. Nah kalau kemudian tidak menelantarkan anak, tidak ngasih nafkah, karena tidak mampu, tentu Allah maha memaafkan, maha mengampuni. Tapi kalau dia mampu, kemudian dia karena dendam sama istrinya, tidak mau memberi nafkah kepada anaknya, maka tentunya dia bersalah. Nah ini mungkin orang yang lalai, ya jangan ditegur dengan keras, tapi diberi nasihat pelan-pelan sehingga tersadarkan. Itu anakmu. Tidak ada anak yang nasabnya kembali kepada ibu selain Sayyidatuna Maryam dan Fatimatu Zahra. Selain itu semua nasab anak kembali kepada ayahnya. Jadi sampai kapanpun kamu bapaknya. Ya kamu bapaknya. Kalau kamu tidak mendidik anakmu, anakmu berbuat dosa, kamu juga dapat dosanya. Kalau kamu mendidik anakmu, anakmu berbuat baik, kamu dapat pahalanya. Makanya ini harus diajarkan kepada rumah tangga umat Islam. Nah, jadi juga ini terkadang ada juga ayah yang menjauhkan anak dari mantan istrinya. Nah, ini repot. Hati-hati itu ya. Jangan sampai menjadi seorang ayah yang kemudian bercerai dengan istrinya, dendam sama istrinya, anaknya dilarang bertemu dengan ibunya. Nah, ini seorang, kalau ibunya itu memang penjahat kelas kakap, berbahaya lah itu ya. Ya, lain. Ini ibunya normal, baik. Kemudian dijauhkan si anak dari si ibu, maka ini akan apa ya, mendolimi anak dan tidak mendidik anak yang baik, bisa menyebabkan penyakit buat anaknya tersebut. Apapun yang terjadi pada orang tua, jangan sampai anak yang jadi korban. Makanya saya sangat salut kepada orang-orang yang sudah bercerai tapi tetap fokus ngurusi anaknya. Ya, fokus ngurusi anaknya. Anak adalah anak kita. Apapun yang terjadi di antara kata mereka ya, apapun yang terjadi di antara kita, tetap anak kita ini harus kita besarkan sampai jadi orang-orang yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa ini. Patut diacungkan jempol. Begitu ya. Terima kasih banyak. Sekarang kita lanjutkan untuk doa zikir tahlil. Boleh ya? Insyaallah. Bentar ya. Sembari saya mau ngecek dulu beberapa nama tadi yang akan ditahlilkan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau nanya sedikit boleh? Boleh. Di sini yang bawa pulpen dan bawa kertas coba angkat tangan. Ya, saya nanya gini ada tujuannya. Oke. Tolong teman-teman di ruang studio, di situ ada kertas folio satu rim ya. Tolong dibagikan. Tolong dibagikan semaksimal mungkin kertasnya ya, kertasnya dibagikan, kertas kosong. Sebentar, saya bukan mau sulapan nih ya. Dibagikan dulu. Udah ketemu belum kertasnya? Satu rim di ruang studio. Hah? Gak ada. Oh, kalau gak ada tolong Mas Romi di kamar saya. Begini, pertemuan yang 18 Maret kemarin kira-kira seneng kan kalau diselenggarakan lagi? 18 Maret yang di Gor Sritek Arena. Kalau kita buat lagi seneng gak kira-kira? Seneng. Kira-kira tertarik untuk hadir lagi gak? Walaupun gak ngapa-ngapain cuman kumpul diem gitu tertarik gak? Kan gak mungkin kumpul diem kan gak mungkin ya? Ya. Jadi tolong kertasnya dibagikan. Satu sok kasih 5. Satu sok ini kasih 5. Kemudian yang punya pulpen di sok itu tolong nanti dipinjamkan temannya ya. Nanti saya instruksinya nanti. Insyaallah saya 3 bulan lagi kalau dimudahkan Allah bulan Juni tanggal menyusul ya. Yang jelas itu Mi'raj tanggal menyusul kita akan menyelenggarakan simulasi Aswaja Call Center. Aswaja Call Center ini suatu ide yang saya lontarkan yang tidak mudah untuk dijalankan. Ya, tidak mudah untuk dijalankan. Makanya saya akan buat simulasinya. Syukur-syukur nanti ada tokoh nasional yang mau melanjutkannya menjadi program nasional. Karena jujur, saya tidak punya kapasitas atau belum punya kapasitas yang seperti itu. Bagaimana Aswaja Call Center? Ya, Aswaja Call Center ini ide muncul dari 911, 108, dan seterusnya. Panjenengan kalau butuh nomor telepon, telepon ke 108. Betul kan? Langsung tolong kami minta nomor telepon toko ini. Di jalan ini muncul nomor teleponnya. Kalau ada 5 nomor telepon, juga diberi 5 nomor telepon. Pernah terbayangkan enggak? Seandainya ada. Nomor telepon tertentu, misal ya, 000. Ya, 93 kali ya. 999, misal gitu ya. Ini Aswaja Call Center, 999. Ditekan nomor itu, muncul suara. Assalamualaikum, Anda terhubung dengan Aswaja Call Center. Jika Anda ingin bertanya permasalahan bersuci, silahkan tekan nomor 1. Jika Anda ingin bertanya masalah sholat, tekan nomor 2. Jika Anda ingin bertanya masalah puasa, tekan nomor 3. Jika Anda ingin bertanya masalah haid, tekan nomor 4. Jika Anda ingin bertanya masalah X, tekan nomor 5. Ini butuh tanya masalah sholat misalnya. Tet nomor 1. Langsung terhubung kepada operator yang bertugas. Ya. Assalamualaikum Pak, Bapak terhubung dengan Aswaja Call Center, apa yang dapat kami bantu? Maaf Mas, saya mau nanya, saya tadi sholat, baju saya itu kejatuhan kotoran cicak. Sholat saya ini harus saya ulangi atau udah sah? Operatornya langsung ketik kata-kata kunci. Ya, kata-kata kunci. Sholat kejatuhan kotoran cicak. Ya, langsung keluar di layar monitornya, operator ya. Barang siapa sholat, kemudian kejatuhan kotoran cicak, maka tubuhnya atau pakaiannya terkena najis. Pakaian dan tubuh yang najis dalam sholat, maka syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Jika syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. karena itu dia harus mengulangi sholatnya dengan terlebih dahulu membersihkan pakaiannya dari dan tubuhnya dari najis tersebut. Ini Pak jawabannya. Jadi Bapak harus mengulangi sholat Bapak dan najisnya tolong dihilangkan dulu ya Pak ya, disucikan. Udah jelas Pak? Udah. Boleh saya minta jawaban tertulis? Oh silakan Pak. Punya email? Iya. Alamat emailnya mana Pak? Ini. Tek ya. Langsung copy paste send. Kirimkan tertulis. Cakep enggak kira-kira? Kalau ada asik enggak? Yang mau nanya enggak bingung ketemu Habib Novel jam berapa bisanya ya? Ketemu Ustaz Novel bisa jam berapa ya? Wah kalau datang ke masjid mau nanya juga repot kan begitu ya? Susah toh? Susah orang mau nanya. Tapi kalau ada layanan seperti itu, maka masyarakat mau bertanya itu mudah. Tapi saya katakan ini kerja besar yang sangat sulit. Yang sangat sulit. Tidak mudah. Tapi kalau ada yang memulai, insya Allah entah kapan pasti akan terwujud. Kalau enggak ada yang mulai, tidak akan terwujud. Dulu ada yang mulai buat lampu, wah itu gagalnya ribuan kali, akhirnya sekarang kita bisa menikmati lampu. Nah kalau kita yang mulai, saya ngajak semuanya ini mulai. Kalau kita udah mulai, insya Allah minimal entah setahun lagi, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, ya entah 10 tahun lagi. Kalau enggak kita nanti anak cucu kita bisa menikmati. Cuman saya pengennya, ya enggak usah lama-lama, sudah ada yang seperti itu. Nah, itu kan proyek besar. Saya akan buat proyek yang lebih kecil. Lebih kecil tapi enggak kalah pentingnya. Ya enggak kalah pentingnya. Nanti pada bulan Juni itu kita akan resmikan insya Allah kalau bisa. Ini memang sedikit tidak seperti telepon. Kalau telepon kan semua orang udah punya. Nah, ini tapi tidak juga enggak mungkin karena saya lihat sekarang ini perkembangan komputer kan sudah hampir setiap rumah itu ada komputernya. Dan pemerintah Telkom itu punya program yang namanya internet itu harus masuk RT. Jadi makanya kan di setiap kelurahan ada WiFi-nya kan? Ya itu nanti akan dibuat. Saya pernah ketemu dengan orang Telkom. Setiap RT itu harus ada internet. Artinya nanti setiap rumah di situ akan koneksi ke internet gratis itu nantinya gitu. Karena ada WiFi-nya. Ada WiFi itu program dari pemerintah entah terwujudnya kapan ya. Tapi kan sudah dimulai di kelurahan ya. Kelurahan sudah ada WiFi-nya sehingga kadang warga kalau mau koneksi internet pergi ke kelurahan bawa laptopnya kan ngenet di situ ya. Dapat layanan gratis. Nah, kalau di setiap rumah sudah ada internet, saya pengin buat sebuah website Aswaja ya, call center dalam wujud website. Di situ ada search engine-nya, mesin pencari, apapun yang diketikkan di situ nanti akan muncul jawabannya sesuai dengan apa yang diketikkan. Seperti Google, kita ngetik apa kan muncul. Cuman kalau Google kan variannya banyak ya, pilihannya muncul sangat banyak. Nah, karena dia kan keliling dunia. Kalau ini tidak, orang yang masuk ke situ hanya cari jawaban di rumah kita sendiri. Jadi insya Allah akan lebih sedikit milah-milahnya dan orang akan dapat jawaban yang instan, langsung dapat jawaban. Tentunya itu tidak menyelesaikan semua persoalan, tapi minimal akan banyak persoalan yang bisa dijawab dengan segera tanpa harus ribet. Bayangkan kalau mau nanya sesuatu harus ketemu ustaz dulu, itu kira-kira repot enggak? Akhirnya kan banyak kewajiban yang terabaikan, mungkin banyak haram dijalani karena tidak bisa bertanya kepada seorang ustaz secara cepat. Karena kita sadar seorang ustaz juga punya kesibukan yang luar biasa. Bahkan di majelisnya pun ustaz itu bukan milik satu orang tapi milik orang banyak. Makanya kita harus cari solusinya seperti apa. 3 bulan lagi itu cita-cita saya dan teman-teman Ar-Raudhah bisa memunculkan itu. Kira-kira tertarik enggak? Tertarik? Mau ikut andil enggak? Kalau mau ikut andil caranya tuliskan untuk malam hari ini saya minta semuanya membuat soal tentang wudu dan bersuci. Jadi Anda punya ganjalan soal apa tentang wudu dan bersuci? Tuliskan di kertas tadi, 1 orang 1 soal aja. Tuliskan di kertas tadi dengan bahasa Anda masing-masing. Ya, misal contoh ya. Nanti kalau saya kasih contoh, semua nulisnya itu repot, jangan. Karena saya kasih contoh. Jadi kalau misalnya bab sholat, contoh ya, bab sholat. Ini bab wudhu dan bersuci ya, bukan sholat. Wudhu bersuci. Misal bab sholat. Kalau sholat, di tengah sholat tahu salah kiblat, gimana? Nah, ini kan pertanyaan tuh. Ya, ini kan pertanyaan. Silakan dibuat pertanyaannya. Sambil panjenengan nulis, saya akan siapkan dikir dan tahlilnya. Saya kasih waktu satu soft 10 menit ya. Jadi soal 10 menit udah selesai buat soalnya. Terima kasih. Sambil ditulis soalnya, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Ya, pengumuman yang masuk. Gak usah. Ya, gak usah dikasih nama. Jadi gak perlu dikasih nama. Ya, pengumuman. Hadiri pengajian rutin Sabtu besok tanggal, maaf ya, Sabtu besok 14 April. Besok berarti kan? Jam 12:30, tempat Masjid An-Nur Sukoharjo. Sebelah selatan SMA 1 Sukoharjo, pembicara insyaallah saya sendiri ya, Ustaz Novel Al-Idrus dari panitia. Kemudian juga ini lelayu. Hadirilah pengajian akbar dan sholawat Jalan Padang Pitulasan bersama Ustaz Novel Al-Idrus dari Solo, Selasa 17 April jam 7 malam, tempat di lapangan Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu. Jadi insya Allah itu jam 10 kurang seperempat saya ada di Parangjoro, bukan duet dengan Haji Sony Parsono, acara Garda Hidayah jam 7-nya itu nanti Badal Isya langsung di Tasikmadu ya, di Tasikmadu. Di lapangan Desa Kaling, bagi yang tinggal daerah Karanganyar, diharap kehadirannya hari Selasa depan, 17 April. Waktu langsung Badal Isya. Mohon datang tepat waktu, karena acara dimulai lebih awal. Ya. Jadi habis sholat Isya itu langsung akan dimulai acaranya. Insya Allah demikian. Kemudian hari 14 April besok jam 7 malam pengajian rutin bersama Ustaz Novel Al-Idrus, tempat gedung Aneka Usaha Tumang Cepogo Boyolali. Ya, besok malam Ahad kita akan malam mingguan di Cepogo. Insyaallah. Cepogo tempatnya gedung Aneka Usaha Tumang ya, Cepogo Boyolali. Kemudian hari Ahad 22 April jam 7:30 malam di gedung Serbaguna Gentan Bendosari Sukoharjo. Insya Allah ada pengajian akbar dengan judul Gentan Berzikir dan Bersolawat. Pembicara insya Allah Ustaz Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, dikira nanti saya KKN KB Ustaz Novel gitu ya. Hadirlah pengajian akbar Krendowahono Bersolawat bersama Ahbabul Mustafa Kalioso Senin 23 April jam 7:30 di halaman Balai Desa Kendowahono, Tausiah Kyai Haji Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Jamiatul Qura, Sempu Andong Boyolali. Maulid dipimpin insya Allah oleh Akhina Habib Muhammad Syarif dari Solo. Ya. Kemudian selebihnya ini permohonan doa-doa. Tadi Akhina Muhammad Kamal dari Singapura juga minta doa dan kirim salam, salam kangen katanya. Jadi beliau setiap Jumat itu kangen sama orang Solo. Dari Singapura kemarin ya. Udah semua? Ya, sambil yang nulis-nulis mari kita baca tahlil ya. Untuk sepupu saya dan juga untuk almarhum Bapak Muhammad Soleh Syaibani bin Imam Muhtarom. Dan juga untuk yang barusan meninggal tadi, hari ini Jumat 13 April jam 4:30 tadi ya, Bapak Muhammad Kusnan usia 92 tahun meninggal tadi, akan dimakamkan besok jam 1 dari rumah duka rumah Bangurjo Kwarasan Sukoharjo. Insyaallah ya, kita akan

Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas serta ayat kursi untuk semua arwah orang-orang yang kita tahlilkan termasuk keluarga panjenengan sedoyo yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يرون بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذه حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله terimalah semua kalimat tahlil kalimat tasbih salawat, kalimat zikir, pembacaan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, ayat kursi, dan semua kegiatan baik yang kami selenggarakan di malam hari ini, ya Allah, terimalah dan sampaikan pahalanya kepada baginda Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada orang tua beliau, kepada sahabat beliau, kepada seluruh anak turunan beliau, kepada para awliya wa salihin, kepada khususnya Sayyidatina Al-Abi Alawi wa Sayyidatina Sufiyah dan khususnya kepada Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi wa jami' duriyati wa ikhwati wa ikhwani wa azwajihi wa waldeh wa masyaykhih wa talamidatih wa uladih wa sanahbib Ali wa nababi wa habibi Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsi wa waladih Al-Habib Ali bin Muhammad Anis al-Waladih Hussein Arfan wa habashifa' mitoha bin Azgah thumma ila ruh سيدي جدي أحمد بن عبد الرحمن العزيز وجدي عبد الرحمن بن حسين الدرز جدي علي بن محمد الحبسي وجميع أزواجهم وجدتي بنتي الزهراء طلحة وجميع أخوالي وخالي وسن وخالي علوي وعمي زينب بن عيدوس عمي عاقل الملاقب ثم إلى روح ثم إلى أرواح جميع ساداتنا أولياء الصالحين وخصوصا من ضمت تبادل التفاش وتربات من بنت وكنان من المسلمين والماء والزنبل والفرد والفرد والأقدر وجميع تراب البشر ثم إلى روح kepada rohnya semua keluarga orang-orang yang hadir di majlis ini, yang mengikuti majlis ini, yang hadir di tempat ini, ya Allah, dan khususnya teruntuk roh dari saudari kami almarhumah Maryam binti Muhammad Al-Jufri dan untuk ibunya Fatimah binti Ahmad Al-Aidrus, juga teruntuk almarhum Bapak Dedi Karyadi dan untuk almarhum Bapak Muhammad Saleh Syaibani bin Imam Muhtaram dan teruntuk almarhum Bapak Muhammad Kusnan dan teruntuk semua orang yang meninggal dunia di hari ini dan orang-orang yang tidak ada yang mendoakannya. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal kami dan memberikan pahalanya untuk mereka semua, menjadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga. Berkat doa-doa ini Allah mengampuni dosa-dosa mereka, mengampuni semua amal soleh mereka, menerima semua amal soleh mereka, menjadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga. Allah letakkan ke dalam kubur mereka cahaya dari sisi Allah, menjadikan kuburnya seterang benderang, terang seterang-terangnya, menjadikan kuburnya seluas-luasnya. Dan Allah memberikan kenikmatan surgawi kepada kuburnya. Allah mengirimkan rahmat yang besar kepada mereka semua, sehingga mereka semua selamat dan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari doa ini, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amal soleh kita diterima oleh Allah, usia kita dipanjangkan oleh Allah dalam segala kebaikan, kenikmatan dan ketaatan. Dan semoga berkat zikir di malam hari ini, tahlil ini pula, Allah menjemuhkan yang sakit di antara kita, semua teman-teman yang meminta didoakan kesembuhannya untuk keluarganya yang sedang sakit, khususnya untuk Bapak Muhammad Hisham Zaini dan juga untuk Ananda Muhammad Fikri Maulana dan untuk Ananda Nikmatul Mufidah bin Sudiman dan juga untuk Ibu Hajah Sri Widati dan untuk semua orang yang menitipkan doanya kepada kami meskipun kami belum menyebutkan namanya. Semoga engkau Maha mengetahui Allah, di antaranya Ibu Rumini, ya Arhamar Rahimin, sembuhkanlah yang sakit di antara kami tersebut dengan kesembuhan yang membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Dan teruntuk semua anak-anak kami ya Allah, dimanapun mereka berada, yang mereka sedang akan menghadapi ujian nasional, jadikanlah mereka orang-orang yang sukses dalam ujian ini, mendapatkan nilai yang terbaik, lulus semuanya dengan hasil yang memuaskan ya Allah. Dan jadikanlah mereka semua anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang dapat membahagiakan orang tuanya di dunia hingga di akhirat nanti. Rabbana, begitu banyak keinginan kami, kabulkanlah. Taqabbal minna innaka anta samil alim, wa tub alaina innaka anta tawabur rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah diumumkan malam hari ini, kalau ada yang mau beli buku khusus malam hari ini, mungkin tidak ditemukan di malam-malam yang lain, semua buku yang ada per judul harganya Rp20.000. Jadi ada diskon 10.000. Kemudian tadi ada salah informasi, ada satu VCD yang pernah saya buat, judulnya keutamaan kalimat tasbih, bukan kalimat thayyibah. Keutamaan kalimat tasbih. Harganya VCD-nya 10.000. Insyaallah tiap Jumat, insyaallah kalau dimudahkan, saya akan melanjutkan VCD kajian fadilah amal. Kalau itu kalimat tasbih, nanti mungkin ada kalimat thayyibah la ilaha illallah yang durasinya kurang lebih 50 sampai 60 menit, yang bersumber dari hadis dan ucapan para ulama. Insyaallah bisa jadi apa namanya, kenang-kenangan yang manfaat untuk saya maupun hadirin semuanya. Tadi saya coba lihat, karena itu saya syuting sudah cukup lama, saya coba lihat saya, jadi saya lihat saya itu, saya juga kaget heran, kapan saya bisa ngomong seperti itu ya. Jadi banyak yang sudah lupa gitu ya. Oh, saya pernah punya pemahaman yang seperti ini. Oh, pernah tahu seperti ini. Dengan melihat itu pun saya teringatkan. Ya insya Allah itu manfaat. Kemudian bagi yang naruh sandalnya di tas, tasnya raudhah, nanti kalau pulang tasnya ditumpuk kembali. Jadi tasnya jangan dibawa pulang. Jadi tasnya ditumpuk di sini. Seandainya nanti Jumat depan panjenengan pas gak rawuh, biar bisa dipakai yang lain. Nah, nanti kalau sudah jadi, ada edisi khusus yang untuk dijual Rp2.000, bukan yang ini. Ya, yang ini belum bagus. Nanti kita akan buat yang lebih bagus, dijual Rp2.000. Itu silahkan dibawa pulang, tidak jadi masalah. Kemudian yang terakhir. Ini contoh ya, contoh hasil yang dikumpulkan ya. Mohon tanya bagaimana hukumnya bila berwudu di kali, ternyata setelah berwudu selesai dari aliran air, dari atasnya ada kotoran yang ikut mengalir. Buat air yang seperti itu tadi, najis apa enggak itu karena ada kotorannya. Nah, ini kan masuk pertanyaan yang mungkin orangnya tinggalnya di desa masih wudunya di kali, begitu ya. Kan mungkin terjadi. Jadi nanti yang di desa kan nge-net tanya gitu, Ustaz gimana gitu ya. Misal, nanti kita akan jawab. Terima kasih. Terakhirnya terakhir. Kira-kira tertarik enggak kalau nanti majelisnya wujudnya seperti itu? Tentu ada yang namanya sholawat, apa namanya hadroh, pasti ada. Tapi yang muatan intinya, kita akan coba praktekkan dalam bentuk nyata tentang Aswaja Call Center. Kira-kira tertarik untuk hadir enggak? Jangan cuma tertarik, tertarik gini loh ya. Tertarik, gitu kan semangat Ustaznya. Tertarik enggak? Alhamdulillah, ini kan minimal kan ada 1.350 orang yang tertarik. Kalau satu orang ngajak 10 kan 13.500, nanti panitianya yang bingung. Ya, panitia yang bingung. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, terima kasih. Insya Allah sudah gak ada yang terlewatkan yang harus saya sampaikan. Udah cukup semua. Saya mohon maaf untuk teman-teman yang lihat live streaming video. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena tadi ada kendala teknis. Sehingga suaranya tidak muncul. Kemudian untuk email-email yang masuk, yang nanya. Kalau kami belum sempat jawab, mohon maaf. Insya Allah kami akan segera buat website yang bagus, yang nanti di situ ada yang bertugas khusus untuk menjawab email-email tersebut, tentunya lewat saya semuanya. Insyaallah demikian. Doakan semoga bisa. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.